Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد para hadis di kitab Allah wa khairan hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syar'al umur muhdathatuha wa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fi nar. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, dari keindahan agama ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerangkan segala perkara yang diperlukan oleh seorang muslim dan muslimah dalam kehidupannya. Tidak ada satu perkara pun dari kebaikan kecuali telah dijelaskan, dan tidak ada pula dari kejelekan kecuali telah diingatkan agar dihindari. Dan ini mencakup seluruh pembahasan, termasuk di dalam pembahasan fikih yang berkaitan dengan kehidupan seorang hamba, tafakkur yang merupakan ciri kebaikan, itu mencakup seluruh pembahasan agama. Ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berkata di dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan riwayat Bukhari dan Muslim, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fiddin." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah akan buat dia paham dalam agama. Iya. Maka dalam segala hal, hendaknya seseorang berbekal dengan ilmu agama sehingga dia punya pijakan di atas perkara tersebut. Dan kita berada di masa penuh dengan perkembangan banyak hal-hal yang baru. Ya. Dan dimaklumi bahwa bentuk transaksi, kemudian hubungan antara manusia itu telah melahirkan berbagai akad-akad, berbagai muamalah, berbagai transaksi yang sebelumnya mungkin belum pernah dilakukan oleh manusia. Tapi bersamaan dengan itu, masalah-masalah yang baru terjadi ini, ya, kalau kita cari tuntunannya, kita cari tuntunannya, maka alhamdulillah semuanya kita dapatkan di mana? Di dalam agama kita. Iya. Dan ilmu itu kata para ulama terbagi dua. Ilmu terbagi dua. Ada ilmu yang sifatnya di dalam mempelajarinya adalah fardu ain. dari ilmu dan sifat dalam mempelajarinya dalam fardu kifayah. Apa itu ilmu yang fardu ain? Ya, ilmu yang fardu ain adalah ilmu yang wajib dipelajari atas setiap individu muslim dan muslimah terhadap dirinya sendiri, wajib dia pelajari. Kalau dia tidak mempelajarinya, dia dianggap berdosa. Nah, ini ilmu yang merupakan fardu ain. Kalau ilmu yang merupakan fardu kifayah itu adalah dari jenis ilmu apabila sudah ada sebagian yang mempelajari maka gugur, sudah ada sebagian yang cukup mempelajari maka gugur kewajiban terhadap yang lainnya. Gugur kewajiban terhadap yang lainnya. Nah, dari ilmu yang wajib dipelajari ilmu akidah, ilmu tauhid. Sebab ini tanggung jawab setiap orang di depan Allah. Setiap individu wajib mempelajarinya. Ya, alhamdulillah pada pertemuan yang telah lalu kita telah mengkaji pembahasan-pembahasan seputar akidah yang kita harapkan itu menjadi bekal yang baik untuk kita semua insyaallah taala dan dari hal yang mengangkat kewajiban kita. Seorang hamba ada kewajiban ibadah-ibadah. Dia wajib sholat 5 waktu. Maka dia wajib untuk mempelajari bagaimana tata cara sholat. Di dalam sholat ada bacaan-bacaan. Maka wajib dia pelajari dan dia menekuni cara membaca yang benar, kemudian bacaan-bacaan yang dia baca di dalam sholat. Dan sebelum sholat ada wudhu, wajib dipelajari bagaimana cara berwudhu. Merupakan syarat keabsahan sholatnya. Demikian pula hidup ini terkait dengan sejumlah amanah. Kadang ada amanah dari harta, maka ada kewajiban zakat. Seorang hendaknya memiliki fikih terhadap amanah yang Allah titipkan kepadanya, apa yang harus dia lakukan. Apabila masuk bulan Ramadan, ada kewajiban puasa Ramadan, maka dia wajib mempelajari bagaimana tata cara berpuasa. Apabila dia memiliki kemampuan, dia wajib untuk menunaikan ibadah haji. Tapi ini semuanya dari kewajiban yang sifatnya apa? Fardu ain. Iya. Demikian pula kalau dia ingin masuk terjun di dunia bisnis, di dunia usaha, dijual beli, maka dia wajib mempelajari hukum-hukum yang terkait dengan jual beli. Karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "La yaqrabanna suqana man la ya'rifu ar-riba." Kata beliau, jangan sekali-kali ada yang mendekati pasar kami orang yang tidak mengenal hukum riba. Ya. Kenapa? Dikhawatirkan dia masuk ke pasar melakukan bentuk transaksi dengan cara riba, ya, dia telah menyusahkan orang lain berbuat hal yang diharamkan, sedang dia tidak menyadari kekeliruan yang apa dia lakukan. Karena itu oleh Umar diperintah untuk apa? Mempelajari hukum-hukum seputar riba. Iya. Maka di kesempatan ini tentunya kita akan membahas sedikit dari pembahasan muamalah jual beli yang fikih di dalam agama itu luas ya pembahasannya. Pokoknya ilmu fikih itu dibagi di atas 4 bagian ilmu fikih. Bagian yang pertama adalah fikih terkait dengan ibadah. Setelah pembahasan wudhu, pembahasan sholat, pembahasan apa namanya sholat dengan berbagai jenis sholatnya ya, yang wajib maupun yang sunnah. Pembahasan zakat, puasa, haji, pembahasan jihad, semuanya masih dalam fikih ibadah. Fikih yang kedua adalah fikih muamalah. Inilah pembahasan jual beli, pembahasan riba, dan berbagai bentuk dari jual beli tersebut. Dari hukum pinjam meminjam, hukum menggadaikan, hukum memesan barang di usalam, ya, hukum jual beli tanaman, tanah, hukum mempekerjakan, menghidupkan lahan, dan sebagainya dari hukum-hukum terkait dengan apa? Muamalah. Yang ketiga dari pembahasan fikih adalah fikih munakahat, berkaitan dengan nikah. Dibahas tentang syarat-syarat nikah, ketentuannya, etika-etikanya. Setelah terjadinya pernikahan tersebut, ada hak-hak antara suami dan istri, ada kewajiban-kewajiban dalam nafkah, semuanya diuraikan. Demikian pula kadang di perlu diketahui hukum-hukum seputar talak, seputar bihar, seputar apa namanya, ila, dan selainnya dari pembahasan-pembahasan yang terkait dengan nikah. Dan terakhir di pembahasan fikih adalah pembahasan seputar aqdiyah wal hudud, tentang hukum-hukum qada dan hukuman terhadap pelaku kriminal atau pelaku hukum had, yang melanggar hukum had. Ya, dan ini banyak pembahasannya. Sebab di peradilan banyak pembahasan berkaitan dengan saksi, pembuktian. Iya, nah, hukum-hukum had juga terkait dengan jenis pelanggaran itu diterangkan. Ya, dan di dalam pembahasan ini ada fikih terkait dengan tata negara. Ya, terkait dengan apa namanya, menciptakan kemaslahatan di tengah manusia. Ya, alhamdulillah agama kita semuanya lengkap. Apa saja yang kita perlukan di dalam agama pasti dijelaskan. Hanya saja yaitu keterbatasan yang membedakan. Ya. Tapi kuncinya kita wajib meyakini bahwa pada setiap masalah dari masalah agama itu telah diterangkan. Pada setiap perkara yang diperlukan oleh manusia itu pasti ada kejelasannya di mana? Di dalam agama. Iya. Mungkin itu kita ketahui dan mungkin kita tidak ketahui. Sampai sebagian ulama cerdas ya. Ya, disebutkan bahwa pernah ada seorang alim yang ditanya oleh seorang kafir, dan alim ini sedang makan di rumah makan. Maka si kafir ini mendekati si alim, dia bertanya, katanya, di dalam agama kalian segala sesuatu diajarkan. Kata si alim, ya benar, segala sesuatu diajarkan, ada kejelasannya dalam agama kami. Kata si kafir, kalau begitu terangkan dalil dari agama kami ini, makanan terbuat dari apa yang kamu makan, apa keterangannya? Kata si alim, ya ada tuntunan agama kami tentang itu. Maka si alim memanggil kokinya. Iya. Dipanggil siapa? Koki yang memasak makanan tersebut. Kemudian si alim bertanya, ini makanan terbuat dari apa? Diterangkan semua sama si koki. Itu selesai, si alim berkata, di dalam agama kami Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu kalau kalian tidak mengetahuinya. Jelas ya? Jadi semuanya terkait dengan tuntunan, ada tuntunan. Iya. Ada dasar-dasar. Pokok-pokok, pijakan-pijakan. Ya. Sejauh mana manusia berkembang, pasti dibahas hal tersebut oleh para ulama. Bisa diuraikan hukumnya. Iya. Karena itu di masa ini ada banyak pembahasan fikih ya. Di muamalah, di ilmu kesehatan, kedokteran. Iya. Di perbankan dan sebagainya, perkara-perkara tidak ada sebelumnya, tapi setiap masalah tersebut diterangkan hukumnya oleh para ulama. Contoh misalnya bayi tabung, ya, bayi tabung dengan 8 bentuknya atau 9 bentuknya itu diterangkan satu persatu apa hukumnya di dalam syariat. Oke, ini menunjukkan bahwa ya mempelajari fikih dalam agama itu penting sekali. Sebab itulah inti penyelesaian untuk seorang hamba di dalam masalah yang dihadapi. Baik, kita di pagi hari ini akan mengambil satu sudut pembahasan. Sebab waktu membatasi kita, saya akan uraikan secara ringkas tentang pokok-pokok jual beli yang diharamkan. Iya. Sebab dengan mengenal pokok-pokok jual beli yang diharamkan, kita harapkan itu menjadi bekal untuk kita semua tidak mendekati hal yang diharamkan. Selain daripada itu, asal di dalam jual beli diterangkan di dalam Al-Quran. Allah firman, wa ahallallahu al-bay' wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan apa? Mengharamkan riba. Iya. Jadi untuk jual beli dikasih ketentuan umum bahwa Allah menghalalkan apa? Jual beli. Al-bay' itu jual beli, al-bay' dalam bahasa Arab. Ya, dalam arti bahasanya al-bay' itu artinya mengambil sesuatu dan dia beri sesuatu. Itu al-bay'. Iya. Jadi setiap dari dua orang yang bertransaksi mengulurkan tangannya, satu memberi barang, yang satunya mengambil apa? Bayarannya. Ya, dan bayaran ini kadang dalam bentuk duit, kadang dalam bentuk barang pula. Iya, yang semisal dengannya. Karena itu di dalam istilah jual beli secara istilah dalam mubadalatu malin bimalin bighairi tamalluk. Mengganti harta dengan harta, dengan maksud apa? Dengan maksud memilikinya. Dengan maksud memilikinya. Iya. Jadi jual beli, kita yang dimaksud jual beli secara istilah. Nah, hukum jual beli, dari hukum asalnya jual beli adalah halal. Itu hukum asal. Jadi asalnya apa yang terkait dengan akad jual beli, asalnya diperbolehkan. Kecuali kalau ada dalil yang melarang tentang hal tersebut, barulah dia apa? Diharamkan. Iya. Baik. Karena itulah seorang hendaknya mengenal apa-apa yang diharamkan agar supaya dia tidak jatuh ke dalam perkara yang dilarang. Selain daripada itu, saya juga perlu menerangkan sebelum saya jelaskan tentang pokok-pokok jual beli yang diharamkan. Perlu saya ingatkan bahwa sebuah jual beli dikatakan benar apabila terpenuhi padanya 7 syarat. Ya. Ini kaidah dasar ya, mengenal jual beli. Jadi jual beli dikatakan sebagai jual beli yang benar, yang syah apabila terpenuhi padanya apa? 7 syarat. Syarat yang pertama, ada salin riba antara dua orang yang melakukan transaksi. Iya. Ada salin riba. Karena dalam Al-Quran, Allah firman, illan takuna tijaratan antarabim minkum. Kecuali kalau perniagaan itu adalah salin riba antara sesama kalian. Iya. Baik. Jadi diperlukan keriduan. Adapun orang yang terpaksa di dalam jual beli, ini tidak syah ya. Tidak syah. Jadi, kalau dia dipaksa misalnya menjual tanahnya, dipaksa menjual rumahnya, dipaksa menjual barangnya, maka ini jual beli tidak syah. Kecuali kalau terkait dengan masalah pengadilan, itu lain lagi. Nah, sebab ada kadang orang, dia berutang, mampu membayar, tapi dia tidak mau apa? Membayar, maka yang seperti ini diangkat ke pengadilan. Ya. Nanti di pengadilan si orang yang berutang ini dipaksa untuk apa? Melunasi. Kalau dalam pemaksaan dia perlu untuk dijual sebagian barangnya, tidak ada masalah. Ya, sebab ini pemaksaan sifatnya dengan kebenaran. Ya. Adapun pemaksaan yang batil, itu adalah bentuk yang bertentangan dengan dasar kaidah jual beli, bahwa disyaratkan pada jual beli itu harus ada saling apa? salin riba antara dua orang, dua pihak yang melakukan transaksi. Syarat yang kedua, ya, disyaratkan bahwa setiap dari dua pihak yang bertransaksi, keduanya adalah orang yang layak dianggap boleh bertransaksi. Iya. Jadi ada kelayakan bertransaksi. Orang yang layak bertransaksi itu apabila dia seorang balig, seorang yang sudah apa? Seorang yang waras dan seorang yang rasyid. Ya, dia seorang yang apa? Rasyid. Rasyid itu pandai menggunakan harta itu rasyid. Maka anak kecil jual belinya tidak syah anak kecil. Iya. Kecuali di dalam perkara yang memang lumrah anak kecil transaksi di situ. Misalnya anak kecil ke toko beli permen. Hah? Nah, itu memang pekerjaannya, dia tahu harganya. Anak kecil saja dia bisa tawar. Ini permen tadinya 500 kok jadi 1000. Dia bisa tahu. Tapi ini memang apa? Sudah merupakan hal yang wajar. Tapi kalau anak kecil transaksi beli mobil, beli rumah, nah ini tidak syah ya. Baik. Yang kedua, disyaratkan harus akil, dia waras. Ya, jadi kalau dia tidak waras, dia berkata saya jual rumah saya ini, rumahnya besar dengan harga 1 juta rupiah. Ya. Kata si pembeli, oh ini kesempatan, saya terima. Kita bikin akad. Ini tidak benar ya, sebab ini muncul dari apa? Orang yang tidak waras. Baik. Kemudian yang ketiga, disyaratkan dia rasyid. Mampu berbuat baik dengan harta. Sebagian orang, dia punya harta, tapi tidak rasyid. Dia hambur-hamburkan hartanya. Iya. Dia beli telur, harusnya telur itu harganya paling mahal 2000 rupiah. Iya. Ternyata telurnya dia beli dengan harga 200 ribu satu biji. Nah, ini tidak rasyid dalam menggunakan harta namanya. Jelas ya? Baik. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Janganlah kalian memberikan harta-harta kalian kepada orang-orang yang safih, tidak berpikir secara sempurna. Ya. Dan harta ini Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kalian bertanggung jawab padanya. Baik, ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, disyaratkan dalam jual beli, transaksi jual beli, bahwa orang yang melakukan transaksi itu adalah pemilik harta atau siapa yang menduduki kedudukannya. Iya. Jadi tidak boleh seorang bertransaksi pada sesuatu yang bukan miliknya, pada kepemilikan orang lain, kecuali kalau pemilik aslinya mengizinkan, tidak ada masalah. Karena Rasulullah SAW bersabda, wala tabi' ma laysa indak. Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada di sisimu. Dalam sebagian riwayat, wala tabi' ma la tamlik. Jangan kamu menjual apa yang kamu tidak miliki. Apa yang kamu tidak miliki. Iya. Baik. Jadi, kalau misalnya dia menjual rumah orang, tanah orang, ya, maka ini tidak syah. Sebab itu apa? Bukan miliknya. Kecuali kalau dia kedudukannya sebagai kedudukan pemilik. Contoh seperti dia wakil dari pemilik. Ya. Saya punya barang, saya wakilkan kepada seorang ini, tolong barang saya kamu jualkan. Ini tidak ada masalah. Ini kaidah umum ya dalam perwakilan. Ya, hingga hari ini berjalan sampai di hal-hal yang sifatnya apa namanya kekinian, ya jual beli secara online. Kalau misalnya dia menawarkan barang dan dia adalah wakil dari sebuah perusahaan atau sebuah toko, wakil, maka apa yang dia tawarkan sepanjang itu ada di toko sama saja seperti barang dia, tidak ada masalah. Baik. Demikian pula dari kedudukan seperti kedudukan pemilik adalah wali. Anak yatim misalnya, ada walinya. Jadi anak yatim pada hartanya bukan dia yang bertindak, tapi walinya yang bertindak. Ya, kalau wali anak yatim memandang bahwa ada kebaikannya kalau harta anak yatim ini dikembangkan, diinvestasikan, maka dia boleh bertindak dalam hal itu. Sebab dia kedudukannya sama dengan apa? Pemilik. Iya. Baik. Jadi ini contoh-contoh ya. Untuk syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, disyaratkan bahwa barang yang terjadi padanya transaksi itu adalah mubahun nafa', adalah hal yang apa? Kemanfaatannya diperbolehkan. Pada perkara, pada hal yang kemanfaatannya diperbolehkan. Adapun kalau kemanfaatannya diharamkan, tidak boleh transaksi jual beli di situ. Jual khamar, menjual apa namanya? Minuman keras, ya, alat-alat musik, ya, kaset-kaset, nyanyian, ini semuanya dari hal yang tidak diperbolehkan. Ya, sebab sesuatu apabila telah diharamkan oleh Allah, maka harganya juga diharamkan. Nah, ini dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah idha harrama ala qawmin akla syai'in harrama alihim tamanah. Sungguhnya Allah kalau mengharamkan terhadap satu kaum memakan sesuatu, maka Allah haramkan harga sesuatu itu terhadap mereka. Iya. Baik. Jadi harus ada manfaatnya. Harus ada manfaatnya. Karena itu Nabi SAW berkata tentang harga anjing, Tamanul kalbi khabih. Harga anjing itu adalah khabih. Suatu yang sangat buruk sekali. Kemudian syarat yang kelima dari syarat jual beli, hendaknya barang yang dia jual itu dari barang yang mampu dia serahkan. Iya. Mampu dia serahkan. Sebab kalau dia tidak mampu menyerahkannya, itu artinya padanya ada gharar. Nah, ini dari salah satu pokok jual beli yang terlarang. Dan akan datang insya Allah, kita akan terangkan apa makna gharar itu. Jadi kalau ada yang berkata, saya jual burung-burung yang di langit itu. Hah? Ini tidak sah, karena apa? Ya, itu bukan milik dia. Atau saya jual ikan yang berada di lautan. Ya, jelas ya. Baik, ini semuanya di luar dari kepemilikannya, apa di luar kemampuannya. Dia tidak mampu untuk menyerahkannya. Demikian pula kalau misalnya ada mobilku yang hilang, ya mobil yang hilang itu saya jual kepada kamu dengan harga 5 juta saja. Padahal mobilnya apa? Mobilnya hilang. Iya. Baik. Kemudian yang keenam dari syarat jual beli, hendaknya barang yang terjadi padanya transaksi itu adalah barang yang dimaklumi. Dimaklumi di sisi pembeli dan dimaklumi di sisi penjual. Iya. Jelas ya? Ya, kalau dia berkata, saya jual mobilku, mobil apa? Harus diterangkan mobilnya jenisnya apa. Nah, kalau terkait dengan warna juga diterangkan warnanya apa. Jadi sifat dari barang itu, spesifikasi dari barang harus di apa? Harus diperjelas. Semuanya hal yang harusnya dimaklumi. Ya, kalau tidak dimaklumi, maka ini yang menjadi repot. Cara memakluminya, yang pertama dengan melihat barang itu. Ya, dia lihat barang tersebut. Nah, kalau tidak dia lihat, maka barang itu telah disifatkan dengan sifat yang jelas. Iya. Dia misalnya mobil, mereknya Toyota. Ya. Toyota jenis ini, dia sebut jenisnya. Tahunnya sekian. Kemudian warnanya ini. Iya. Pensifatan semuanya apa? Jelas. Kalau dia sudah pakai, sekarang sudah berjalan kilometer sekian. Maka ini semuanya harus apa? Harus jelas. Kemudian yang ketujuh dari syarat jual beli, hendaknya harga dari barang dimaklumi ketika akad. Nah, jadi tidak boleh seorang melakukan akad jual beli, ya sekarang saya beli, harga nanti belakangan kita bicarakan. Nah, itu belum jual beli namanya. Ya, kalau dia jual beli, harga sudah ditentukan dari apa? Dari awal. Baik, maka ini tujuh syarat ya secara umum dari syarat-syarat jual beli. Ya, baik. sini perlu saya jelaskan bahwa di dalam pokok-pokok jual beli yang diharamkan itu sebenarnya banyak hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan banyak perkara yang diuraikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akan tetapi kita di dalam pembahasan ini, insya Allah Taala kita akan meringkas ya, dari pokok-pokok jual beli yang diharamkan yang terpentingnya, agar supaya kita ada bekal di dalam apa? Di dalam mengenal pokok-pokok jual beli yang diharamkan itu. Ya, baik, saya akan buka beberapa pembahasan tentang pokok-pokok jual beli yang diharamkan atau sebab-sebab yang menyebabkan sebuah transaksi jual beli diharamkan di dalam syariat. Ya, jadi kalau sekali lagi kalau kita baca dalam pembahasan fikih jual beli, pokok-pokok ini terpecah-pecah penjelasannya. Tapi para ulama melacak hal tersebut dan mereka kembalikan pokok-pokok pelarangan kepada sejumlah perkara. Nah, inilah beberapa perkara yang ingin saya terangkan. Yang pertama, dari sebab suatu transaksi jual beli diharamkan karena barang yang dilakukan transaksi itu adalah barang yang diharamkan atau barang yang najis. Iya. Baik. Dan telah saya sebutkan kaidah ya, bahwa setiap perkara yang diharamkan oleh Allah, maka harga dari barang itu hukumnya apa? Hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Baik. Sini saya akan bacakan hadis Jabir bin Abdullah riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah harrama bai'al khamr wal maita wal khinzir wal asnam." Sungguhnya Allah mengharamkan menjual khamar, minuman yang memabukkan. Ya, khamar ini minuman yang apa? Memabukkan. Apa saja yang memabukkan disebut dengan nama apa saja, maka itu namanya apa? Khamar. Iya. Mengharamkan khamar, kemudian mengharamkan bangkai, mengharamkan babi, dan mengharamkan berhala-berhala. Maka ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, araita syuhumal maita?" "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu dengan lemak bangkai?" Bangkainya dia tidak makan, cuma lemaknya diambil. Kenapa? "Fa'innahu yutla bihal sufud, wa yuddahan bihal julud, wa yustasbihu bihal nas." Ya, sebab minyak bangkai ini itu bisa dibasahi untuk perahu-perahu dan bisa diminyaki untuk kulit-kulit. Ya, dan minyak ini bisa dipakai untuk penerangan. Maka Allah maka Nabi berkata, "Huwa haram." Dia adalah haram. Iya. Kemudian Nabi SAW bersabda ketika itu, "Qatalallahu al-Yahuda, inna Allah lamma harrama syuhumahuma, lamma harrama syuhumaha, jamaluha, thumma ba'uha fa'akalu samana." Semoga Allah memerangi kaum Yahudi tatkala Allah mengharamkan lemak daging ini kepada mereka, maka apa yang dilakukan oleh orang Yahudi, ya, kulitnya itu disamak oleh mereka, dikeluarkan kulitnya, kemudian mereka jual, lalu mereka makan harganya. Ya, maka tampak di sini bahwa menjualnya diharamkan. Menjualnya adalah apa? Diharamkan. Ya, ada pun terkait dengan kemanfaatan, itu lain lagi masalahnya. Iya. Sepanjang dia misalnya manfaatkan untuk sesuatu yang tidak dilarang oleh syariat, maka hal tersebut tidak dipermasalahkan. Ya. Baik. Karena itu misalnya kotoran itu dari hal yang tidak di perjualbelikan, tapi begitu dia dimanfaatkan untuk pupuk misalnya, Maka dalam hal itu tidak ada masalah. Baik. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua dari sebab jual beli diharamkan, ya, apabila akad itu adalah suatu wasilah yang mengantar kepada hal yang diharamkan. Ya, asalnya dia berakad pada perkara yang bagus, benar. Transaksi halal. Tapi bentuk transaksinya bisa mengantar kepada perkara yang dia apa? Diharamkan. Contoh misalnya, seorang jual beli setelah adzan Jumat. Ini tidak syah ya jual belinya. Nah, jadi sudah adzan Jumat kemudian dia apa? Jual beli. Sebab ini kalau sudah adzan sholat Jumat, adzan kedua, lalu apa namanya? Masih transaksi, ini akan mengakibatkan dia luput dari apa? Luput dari sholat Jumat. Nah, karena itu dilarang oleh Rasulullah SAW dan pelarangan menunjukkan bahwa hal itu adalah perkara yang diharamkan. Iya. Contoh lain, dia menjual senjata di masa fitnah. Ada orang yang jual pisau misalnya. Jual pisau gak ada masalah. Pisau dapur dipakai, motong dipakai. Gak ada masalah jual pisau. Tapi kalau dia tahu orang ini beli pisau untuk dia pakai membunuh orang yang dihalalkan, yang diharamkan darahnya, maka ini boleh atau tidak dia jual? Tidak diperbolehkan. Sebab di sini dia masuk ke dalam bentuk menolong orang dalam berbuat apa? Dalam berbuat kemungkaran. Dalam berbuat kemaksiatan. Allah telah berfirman, wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jangan tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Menjual anggur, boleh atau tidak jual anggur? Boleh saja, anggur bagus dimakan. Tapi kalau anggur ini dia jual kepada orang yang akan membuat anggur itu menjadi khamar, akan dibuat menjadi minuman yang memabukkan, ini boleh atau tidak? Ini dilarang. Sebab transaksi ini akan mengakibatkan jatuh ke dalam perkara yang apa? Perkara yang diharamkan. Ya, dan ini banyak bentuknya ya, yang seperti ini. Banyak bentuknya. Dan ini dasar kaidahnya. Ya, sebab yang ketiga, ya, sebab yang ketiga, dan sini sebab yang ketiga ini dari kaidah-kaidah pokok. Ya, dari kaidah-kaidah pokok. Sebab diantara sebab-sebab yang akan saya terangkan, ada yang merupakan pengharaman pokok, ada yang merupakan pengharaman dalam cabang-cabang tidak terlalu banyak. Ya. Pokoknya itu ada beberapa perkara. Ini akan kita terangkan ya. Dalam masalah gharar, dalam masalah kezaliman, dalam masalah mengandung bahaya, dan dalam masalah riba. Ini kita akan meluas pada pembahasan-pembahasan ini. Ya. Jadi sekarang kita sesuai urutan, di urutan yang ketiga, dari sebab pokok transaksi jual beli diharamkan karena dia mengandung gharar. Jual beli itu mengandung apa? Mengandung gharar. Iya. Apa itu gharar? Iya. Gharar itu artinya ketidakjelasan. Iya. Akhir dari perkaranya adalah tidak jelas, tidak terang. Maka itu yang disebut dengan apa? Disebut dengan gharar. Baik. Disebut dengan gharar. Dan dia dari sisi bahasa kadang diartikan dengan makna bahaya, penipuan. Ya, sebab memang secara istilah dia ujungnya tidak jelas. Tidak dia ketahui dia dapatkan atau tidak dia dapatkan. Iya, akhirnya barang ini menjadi miliknya atau tidak. Akhirnya dia beruntung atau merugi. Itu tidak jelas semuanya. Maka itu yang disebut apa? Disebut gharar. Iya. Dalil tentang haramnya jual beli gharar ini adalah hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il hafa wa bai'il gharar. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam larang dari jual transaksi menggunakan kerikil dan transaksi gharar. Bagaimana itu transaksi jual beli pakai kerikil? Jadi ada barang banyak ya, penjualnya berkata kamu ambil kerikil satu ya, dengan harga misalnya 50 ribu, kamu lempar di barang mana saja kerikil itu jatuh, maka barang itu harganya berapa? 50 ribu. Nah, di dalam toko itu ada yang harga 100 ribu, ada yang 50 ribu, ada yang 10 ribu, ada yang 5 ribu. Jelas ya? Ya kalau dia lempar kerikil tiba-tiba jatuh di harga 5 ribu. Ya. Kalau dia dapat 100 ribu ya, yang dia untung ya. Nah disinilah goror, tidak jelas. Dan ini adalah hal yang apa? Diharamkan. Dari bentuk bayul hafal dia menjual tanah. Dia melempar pakai apa? Kerikil. Dia katakan sejauh lemparan saya pakai kerikil, di mana kerikil ini jatuh, maka tanahnya saya jual dengan harga 100 juta. Ya, lemparan manusia, ada yang jauh, ada yang dekat. Kan begitu? Maka ini semuanya tidak jelas. Ya. Ini bentuk dari gharar, dilarang. Karena itu dilarang juga oleh Nabi al-muhaqalah. Menjual buah yang masih biji-bijian yang masih di dalam apa? Di dalam kulitnya belum dibuka. So, kalau dia masih dalam kulit biji itu belum tampak bijinya, dia lengkap atau tidak lengkap. Jelas ya? Karena itu dilarang. Iya. Demikian pula di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari bayi habalil habalah. Iya, yaitu apa namanya, dia menjual janin yang ada di dalam perut apa, perut onta. Jadi janin dalam perut onta ini harganya sekian, padahal janinnya ini belum diketahui bagaimana bentuknya, kemudian dia betina atau jantan, dia cacat atau tidak cacat ya, dan tidak diketahui apakah dia akan lahir selamat atau tidak. Maka ini semuanya apa? Semuanya gharar. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Demikian pula dari larangan dalam hadis Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim, naha an bai' as-simar hatta yabdu wa salahuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjual buah-buahan sampai tampak jelas keberhasilannya. Kalau menjual mangga, mangganya baru berbunga. Oh ini nanti mangga harganya sekian, baru berbunga. Nah, ini tidak boleh dijual. Ya, berbunga belum jelas ya. Kalau mangganya sudah berbuah pun, tapi dia belum matang, itu belum boleh dijual. Belum boleh dijual. Nanti kalau dia sudah memerah, sudah tampak jelas hasilnya, baru ditaksir, ingin dijual tidak ada masalah. Jelas ya. Tapi kalau dia masih muda, itu tidak boleh dijual. Kecuali kalau dia syaratkan langsung dipotong. Tidak ada masalah. Dia syaratkan langsung dipotong, itu jelas ya. Dipotong langsung jelas. Tapi kalau dia bilang ini harga masih muda, saya beli sekian. Ya, maka ini masih gharar. Sebab mungkin dia berhasil, mungkin apa? Tidak berhasil. Iya. Demikian pula di antara hal yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Abu Hurairah dikatakan naha anil mulamasa wal munabada. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi melarang dari mulamasa. Ya. Jadi seorang masuk ke toko, dia katakan barang apa saja yang kamu pegang di toko ini, maka harganya sekian. Jadi kapan dia pegang barang, itu langsung harga sekian. Ya, ini gharar namanya. Barangnya dipegang, ya, dia mungkin dari lihat dari depannya, oh ini barang bagus. Ya, padahal setelah dia buka, ya, barangnya ternyata merek Spanyol. Ya, separuh nyolong. Ya, bukan barang yang asli. Ya, harga ya sebenarnya apa? Hancur ya dari sisi harga. Ternyata sudah dia pegang akhirnya harus dia beli. Dia pegang baju, ternyata bajunya di dalam ada sobekan. Ya, kan itu cacat namanya. Ini sudah dibeli. Nah, makanya tidak diperbolehkan. Itu gharar namanya. Jadi gharar itu Akibatnya apa? Tidak jelas. Demikian pula dari melarang dari munabadah. Iya. Jadi si penjual misalnya dia punya barang, diambil saja. Barang apa yang saya lempar kepada kamu, ya maka ini barang dengan seharga sekian. Ini perkara mengandung qarar. Dan ini semuanya tidak diperbolehkan. Jelas ya? Baik, dari bentuk qarar ini ada yang disebut dengan pembahasan qimar. Pembahasan maisir. Judi qimar. Ini judi ya, bahasa. Dan ini termasuk hal yang banyak terjadi. Ya, ada sedikit perbedaan antara maisir dan qimar. Kalau maisir itu dia judi sifatnya lebih umum ya. Kalau qimar dia ada bentuk apa namanya tantangan. Ya, ada bentuk tantangan. Ya. Baik. Nah, ini semuanya ukurannya dia mengeluarkan biaya masuk ke dalam transaksi, mungkin dia beruntung, mungkin dia apa? Mungkin dia merugi. Ya, ini yang disebut maisir dan apa? Qimar. Baik, seperti yang biasa kita lihat itu. Lempar-lempar bola. Hah? Lempar gelang. Ya, bayar ya. Dia lempar bola. Kalau kena maka dapat. Hadiah apa begitu hadiahnya? Ya, tidak kena berarti apa? Melayang. Ini judi. Ya. Ini judi. Jelas ya? Sama dengan ikut undian. Ini hati-hati ini undian. Ya. Ya, dia sengaja beli barang untuk ikut apa? Ikut undian. Ya, diundi mungkin dia apa? Menang, mungkin dia kalah. Maka ini bentuk dari apa? Bentuk dari qimar. Nah, itu dilarang. Jelas sampai sini? Karena itu dari bentuk asuransi ya, konvensional. Kenapa dilarang? Salah satunya karena mengandung qimar. Dia sudah bayar biaya asuransi. Mungkin dia pakai, mungkin tidak. Dia pakai. Dan ini bentuk dari apa? Qimar. Jelas ya? Nah, sekarang lebih halus lagi. Kadang tersembunyi ya bentuknya. Ya, kadang di sebagian operator telepon kadang. Ya. Siapa mau ikut undian, kirim SMS sekian. Kemarin ramai tutup-tutup botol Coca-Cola apa begitu. Ya, itu ada angka tertentu di SMS ke nomor tertentu. Itu dapat hadiah macam-macam. Jelas ya? Tapi kadang tidak dapat hadiah juga. Nah, ini perlu diperhatikan. Ketika dia mengirim SMS, pakai biaya atau tidak? Pakai biaya. Ini artinya dia mengeluarkan biaya untuk sesuatu yang apa? Sesuatu yang tidak jelas. Dia dapat untung atau dia dapat rugi di situ. Baik, maka itu dihitung sebagai bentuk dari qimar. Nah, maka ini semuanya adalah perkara yang dilarang ya. Hal-hal yang dilarang, yaitu pokok-pokoknya. Hanya saja para ulama mensyaratkan pada goror. Jadi qimar, maisir itu semuanya masuk di dalam kaidah apa? Kaidah pengharaman goror. Ya. Sebab semuanya berkumpul, bersyirikat dalam makna tidak jelas. Dalam makna tidak jelas. Tapi para ulama mensyaratkan pada goror yang dilarang apabila terpenuhi 4 syarat. Jadi goror itu dilarang apabila terpenuhi berapa syarat? 4 syarat. Syarat yang pertama, iya. Apabila goror itu disyaratkan goror itu harus banyak. Iya. Adapun kalau gorornya sedikit, perkara sedikit, ringan, atau hal yang seorang tidak mungkin berlepas darinya, tidak ada masalah yang seperti itu. Ya, saya beri contoh. Supaya jelas ya. Ada kamar mandi umum ya. Seorang masuk kamar mandi, kalau dia buang air kecil, bayar 5.000. Kalau mandi, bayar berapa? 10.000. Ya, seorang masuk buang air kecil, ada yang keperluannya sedikit, ada yang keperluannya banyak. Iya kan? Mandi ada yang mandinya 1/4 bak, ada yang 1/2 bak, ada yang 1 bak. Iya. Ini dari sisi hitungan goror atau bukan? Goror. Tapi dia goror dianggap ringan. Karena itu yang seperti ini tidak apa? Tidak dipermasalahkan. Tidak dipermasalahkan. Iya. Baik. Jadi hal yang kalau dari sisi ukuran orang sudah tahu tentang hal tersebut. Contoh lain misalnya dia masuk makan ke sebuah restoran. Iya. Dia bayar 100 ribu, silakan makan apa saja di dalam. Jelas ya? Ini goror, memang tidak jelas. Dia mungkin makan banyak, mungkin makan apa? Makan sedikit. Tapi umumnya orang kalau sudah bayar 100 ribu, makannya itu datar, wajar biasanya umumnya. Maka yang seperti ini, bentuk dari goror, sifatnya apa? Sedikit. Yang kayak gini, insya Allah tidak dipermasalahkan. Baik, jelas sampai sini? Nah ada bentuk goror, seorang tidak bisa menghindar. Ya, dia beli rumah. Dia tidak tahu fondasi rumah ini bagus atau tidak. Kan tidak bisa dihindar. Tidak mungkin rumahnya diangkat, dia lihat apa? Fondasinya. Ya, maka ini goror yang seperti ini sifatnya apa? Dimaafkan. Sifatnya dimaafkan. Baik. Yang kedua disyaratkan pada goror itu, yang diharamkan, bahwa goror tersebut iya, merupakan dasar pokok di dalam transaksi itu. Perkara pokok di dalam apa? Transaksi tersebut. Ya. Adapun kalau gorornya mengikut saja, maka yang mengikut tidak ada masalah. Contoh seorang beli pohon. Iya. Dia beli pohon. Dia beli pohon korma misalnya 10. Ya. Jadi pohonnya dibeli. Dikatakan saya beli pohon ini serta buahnya. Buahnya semuanya ikut. Buahnya tidak jelas. Ada yang berhasil, tidak berhasil. Nah itu goror tidak ada masalah pada buah. Sebab dia transaksi pada apa? Pada pohonnya. Ya. Buah itu hanya mengikut saja. Karena dia mengikut maka tidak apa? Tidak dipermasalahkan. Ya. Adapun kalau goror itu asli pada akadnya langsung. Pada dasar akadnya. Nah inilah. Yang apa? Yang tidak diperbolehkan. Jadi tadi seperti dia beli unta, untanya hamil. Kalau induk unta yang dia beli, masalah atau tidak masalah? Tidak masalah. Sebab janinnya ikut kemana? Ke induk. Tapi kalau janin yang dia beli, berarti ini gorornya pada apa? Pada asal transaksi. Nah ini yang tidak diperbolehkan. Baik. Syarat yang ketiga disyaratkan, bahwa goror itu bukanlah hal yang manusia perlu kepadanya. Ya, yang hajat manusia perlu kepadanya. Sebab ada perkara-perkara yang sifatnya darurat. Ya. Perkara-perkara yang sifatnya darurat. Ya. Apabila dalam hal yang sifatnya darurat tersebut. Ya. Sifatnya darurat tersebut. Dilarang, maka ini akan memberikan apa? Memberikan pengaruh yang negatif. Karena itu dia dibolehkan karena darurat. Dibolehkan karena apa? Karena darurat. Ya, maka di kondisi yang seperti ini, goror itu dimaafkan. Nah, dan ini syarat yang keberapa? Syarat yang ketiga. Syarat yang keempat disyaratkan bahwa goror itu pada akad yang berkaitan dengan harta. Ya. Ada transaksi yang terjadi saling tukar menukar. Adapun kalau gorornya berkaitan dengan apa namanya? Akad tabarruat ya. Itu tidak masalah. Akadnya sifatnya kedermawanan. Misalnya seorang berkata, "Saya sedekahkan duit yang berada di kantongku." Di kantongnya tidak jelas berapa. Ya, ini goror atau bukan? Ya, goror ya, tapi tidak ada masalah. Namanya sedekah, ya, itu tidak ada masalah. Jelas ya? Baik. Jadi sepanjang dia bukan transaksi harta, itu tidak ada masalah. Kalau dalam akad yang sifatnya kedermawanan, itu adalah perkara yang diperbolehkan. Baik, jadi ini secara global, pembahasan tentang apa? Tentang goror, dan ini termasuk dasar penting. Ya, termasuk dasar penting seorang mengenal transaksi yang diharamkan. Jadi kapan di dalam sebuah transaksi ada makna gharar, ya, dengan empat ketentuan gharar yang telah kita sebutkan, maka transaksi tersebut adalah hal yang diharamkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il dharar. Beliau sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli secara apa? Jual beli secara gharar. Baik, selesai sudah pembahasan tentang gharar ini. Nah, ini sebab yang keberapa tadi? Sebab yang ketiga. Kemudian sebab yang keempat dari sebab sebuah transaksi diharamkan, apabila transaksi tersebut mengandung dharar. Nah, tadi dharar pakai gain, pakai g. Kalau ini dharar pakai apa? Bot. Iya. Dharar itu mengandung bahaya. Mengandung bahaya. Iya. Jelas ya? Karena itu di dalam hadis diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larangan menjual di atas jualan saudaranya. Iya. La tabi' ala bai'i akhika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari menjual di atas jualan apa? Saudara engkau. Ya, jadi si A sedang bertransaksi dengan si B. Si A penjual ya, ada si B datang pembeli. Ya, sementara transaksi tiba-tiba si C datang. Dia kata kepada si B, kamu beli aja barang saya. Barang saya lebih murah. Nah, ini artinya dia jual di atas apa? Jualan saudaranya. Ya, dan ini dilarang sebab itu membahayakan apa? Membahayakan orang lain. Iya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anin najash. Beliau melarang dari apa? Najash. Yaitu ini di dalam penawaran penggadaian barang. Tapi dia tawarkan, dia masuk di dalam hal tersebut bukan untuk membeli, tapi untuk merugikan si pembeli atau merugikan siapa? Si penjual. Ya, seperti umumnya di pelelangan ya. Ya, datang ada yang melelang barang, ada yang menawar. Jelas ya. Dan ada yang hadir di situ pihak dia sebenarnya tidak ingin membeli, cuman hadir untuk apa? Menaikkan apa? Harga saja. Ya, jadi ketika si penjual sudah buka harga, ini 5 juta harganya barangnya. Ya, kita buka dari 5 juta. Mulai ada yang menawar, oh saya berani 5 juta setengah kata si penjual. Ada yang menawar lagi 6 juta. Ada yang menawar 7 juta. Nah, datang pihak ketiga, dia berkata, "Oh, saya berani 10 juta." Perhatikan. Dia berucap saya berani 10 juta bukan untuk membeli, tapi dia memancing saja. Si pembeli supaya apa? Naik. Oh, berarti ini barang bagus nih. Orang sudah berani berapa? 10 juta. Akhirnya seorang pembeli berkata, "Saya berani 10 juta 500." Nah, langsung ditutup. Oh ya, sudah. Yang menang 10 juta berapa? 500. Ya, jadi ini bentuk dari apa? Najas. Dan ini dilarang. Kenapa? Karena ini membolimi apa? Membolimi saudara. Karena itu kalau nampak ada najas seperti ini, itu boleh untuk apa? Rujuk. Boleh dikembalikan barangnya, diambil lagi duitnya. Ini dalam hukum apa? Hukum syar'i. Ya, dan ini yang seperti ini kalau ribut-ribut, urusannya di pengadilan. Ya, kalau ribut-ribut sendiri berkelahi namanya. Ya, jelas ya, urusannya pengadilan. Karena itu di negeri-negeri Islam yang pengadilannya diatur secara syariat, itu mudah sekali kalau ada yang kena kayak bekuan, nak najas, korban, bisa lapor pengadilan. Ya, akan diproses dan diberikan haknya nanti. Ya, dan itulah indahnya apa namanya penerapan hukum-hukum syar'i. Baik, jelas ya. Tapi sekadar melelang itu tidak ada masalah. Yang dilarang najasnya, ada yang menawar untuk menaikkan harga, dia rugikan si penjual atau siapa? Si pembeli, itu yang dilarang. Tapi kalau dia berkata misalnya ini barang milik saya, siapa yang berani menawar paling tinggi? Ya, ini menawar 5 juta, ini 6 juta, 7 juta, 8 juta. Akhirnya diambil salah satu tawaran, tidak ada masalah. Ya. Sebab ini jenis yang sifatnya apa? Tidak ada pelanggaran di dalamnya. Yang melanggar itu kalau dia menaikkan harga, menaikkan barang karena apa? Hah? Dengan maksud untuk merugikan. Iya. dia ingin membuat rugi si pembeli atau membuat rugi si penjual. Baik, demikian pula diantara bentuk bahaya ya, dari jual beli yang diharamkan adalah ihtikar. Ya, ihtikar itu apa? Ihtikar dia simpan barang. Ya, karena itu dalam Sahih Muslim Rasulullah bersabda, "La yahtakiru illa khati'." Tidak ada yang melakukan ihtikar kecuali orang yang berbuat dosa. Tidak ada yang melakukan ihtikar kecuali siapa? Orang yang berbuat dosa. Nah, ihtikar ini dilarang kalau barang adalah barang yang diperlukan. Jadi ada barang diperlukan oleh orang, ini barang dia simpan di gudang sengaja. Ya, supaya ketika sangat diperlukan, dia keluarkan dengan apa? Harga lebih mahal. Ini dilarang. Tapi kalau barangnya secara umum lengkap, ya banyak tengah manusia, kemudian dia simpan sebagian barang, ya nanti dia jual di waktu yang lebih cocok, itu tidak ada masalah ya, seperti itu. Yang dilarang kalau dia menyimpan barang, sedangkan manusia sangat apa? Sangat memerlukannya. Sebab ini bentuk darar, memberikan bahaya kepada orang. Iya. Baik. Demikian pula tidak boleh. Atau ini banyak ya cabang-cabang pembahasannya. Ya, pokoknya ini darar, larangan dalam jual beli, karena Rasulullah SAW bersabda, "La darar wa la dirar." Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan. Ya, tidak boleh ada apa namanya? Bahaya dan tidak boleh membahayakan. Baik. Jadi ini sebab yang keberapa? Sebab yang keempat. Iya. Kemudian sebab yang kelima, dari sebab jual beli itu dilarang, apabila seorang menjual sesuatu yang dia tidak miliki. Dia menjual sesuatu yang dia tidak memilikinya. Iya. Seperti kalau dia jual barang orang lain. Iya. Di sini ada sebuah masalah yang mungkin apa namanya sering kita dengar. Nah, ini pembahasannya di sini. Orang yang menjual bagian dari organ tubuhnya. Nah, sering kita dengar ya, ada yang menjual ginjalnya. Nah, ini boleh atau tidak? Sekarang ginjal ini, organ tubuh ini milik siapa? Hah? Milik Allah, kan begitu? Ya kalau dia jual miliknya atau bukan? Bukan miliknya yang dia jual. Ya. Karena itu ini pembahasannya masuk di sini. Itu adalah hal yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Ya. Tidak diperbolehkan. Adapun kalau dia mendermawankan saja. Ya. Dia dermawankan. Misalnya dia donor darah. Hah? Gratis tidak ada masalah. Tapi kalau dia donor darah dibayar, itu tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Ya. Jelas sampai sini ya. Ini dasarnya. Karena dia terkait dengan masalah jual beli sesuatu yang tidak dia miliki. Baik. Saya akan masuk di pembahasan berikutnya. Ya. Pembahasan terkait dengan apa? Riba. Nah, ini pembahasan yang diantara pembahasan yang paling penting. Iya. Sebab pintu riba ini pintu yang sangat apa? Sangat luas cakupannya. Karena itu Rasulullah SAW atau karena itu di bagian riwayat disebutkan diantara tanda hari kiamat tersebarnya apa? Riba. Dan memang riba ini kalau mau dihitung dia bisa banyak dari banyak. Bisa masuk di dalam banyak pintu muamalah. Puluhan pintu muamalah bisa masuk di dalamnya. Ujungnya disebut riba. Disebut riba. Iya. Maka perlu kita jelaskan apa itu riba. Supaya seorang mengerti. Iya. Dan memahami tentang riba tersebut. Riba secara bahasa. Kalau dalam arti bahasa. Iya. Riba bermakna apa? Tambahan. Ya bermakna tambahan. Iya. Itu secara bahasa ya. Nah, secara istilah, iya. Secara istilah ini agak sulit didefinisikan. Walaupun bisa ya kita definisikan dalam satu definisi, tapi lebih enaknya untuk dipahami secara istilah kita ketahui bahwa riba terbagi menjadi dua. Jadi untuk mengetahui hakikat riba, cukup kita kenal bahwa riba terbagi berapa? Terbagi dua. Iya. Ada riba di dalam hutang piutang dan ada riba di dalam jual beli. Kedua jenis. Riba dalam hutang piutang dan riba dalam apa? Hah? Jual beli. Baik, sebelum saya melangkah lebih jauh, saya perlu menegaskan dulu pokok pembahasan bahwa riba ini hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah haram. Nah, ini dari hal yang disepakati oleh ulama, tidak ada silam pendapat secara global bahwa dasar riba semuanya adalah perkara yang diapa? Diharamkan. Ini ditunjukkan oleh banyak ayat. Di antara ayat yang saya baca tadi, wa halallahu al-bay wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, dan di ayat itu di surah Al-Baqarah, itu luar biasa ya. Di akhir-akhir surah Al-Baqarah. Diuraikan bahaya riba dari banyak sisi. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang yang makan riba, mereka tidaklah berdiri seperti orang yang berdiri ya dalam keadaan dia dirasuki oleh syaitan, seperti orang yang tidak apa stabil. Karena itu tidak ada keberkahan pada riba, membuat orang itu tidak tenang, tidak tentram. Iya. Baik. Dan di kelanjutan ayat dikatakan yamhaqullahu ar-riba. Allah menghilangkan keberkahan riba. Pada riba ini tidak ada berkahnya. Betul, hartanya secara fisik bertambah, tapi hakikatnya itu berkurang. Sebab tidak ada apa? Tidak ada keberkahan. Harta itu Masya Allah, kalau dia berberkah, ya, berberkah, yang sedikit bisa menjadi banyak. Ya, yang dianggap pas-pasan, itu bisa mencukupi. Ya. Itu keberkahan penting ya di dalam harta. Karena itu kita lihat ya, kambing itu Masya Allah ya. Itu hewan yang sangat berberkah, kambing itu. Ya. Dipakai untuk kurban, dipakai untuk bayar haji, dipakai untuk bayar kafarah, sumpah, ya, kafarah. Dibayar kafarah, dipakai kambing. Jelas ya? Hewan berberkah. Nah, kalau kita ingin bandingkan kambing dengan anjing, anjing ini hewan yang apa? Diharamkan. Hal yang diharamkan tidak ada keberkahannya. Iya. Tapi lihat, kalau anjing melahirkan, satu kali melahirkan berapa anaknya? Bisa 7. Bisa 10. Ya kan? Kalau kambing paling banyak berapa kalau melahirkan? 2, 3. Ya 4 lah, enggak perlu 4 paling banyak. Walaupun itu jarang ya. Jarang terjadi. Ya, sekarang kalau ada yang pesan 10.000 kambing, dapat atau tidak? Mudah ketemu 10.000 kambing. Coba ada yang pesan 10.000 anjing. Ya. Beri waktu setahun tidak akan bisa dia kumpul 10.000 anjing. Jelas ya? Hewan tidak ada berkahnya. Ya. Itulah keberkahan menentukan ya. Perhatikan. Jenis dari keberkahan. Ya, karena itu riba ini tidak ada berkahnya. Tidak ada berkahnya. Baik. Kemudian dari ayat juga di surah Al-Baqarah. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengancam. Fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau dia tidak berhenti dari riba, umumkanlah peperangan dari Allah dan Rasulnya. Umumkan peperangan terhadapnya. Ini bukan sembarangan. Dosa yang sangat apa? Diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Iya. Kemudian disebutkan bahwa meninggalkan riba itu adalah ciri keimanan. Iya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, wadaru ma bakiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggalkanlah riba yang tersisa. Kalau memang kalian apa? Beriman. Maka itu ciri keimanan. Ya. Dan Allah sifatkan, bahkan disifatkan pemakan riba itu dengan sifat yang dua sifat tercela. Disifatkan dengan sifat kekufuran dan disifatkan dengan sifat dosa. Ya. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Setelah pembahasan riba, Allah tidak mencintai orang yang kafir lagi berdosa. Pemakan riba itu hukumnya kafir. Kafir apa? Hah? Keluar dari Islam atau tidak? Kafir itu dua macam. Ada kafir yang mengeluarkan dari keislaman, dan yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Pemakan riba, kalau dia menghalalkan riba, dia tahu riba diharamkan oleh Allah, tapi dia berkata, oh menurut saya itu halal. Ini artinya dia menentang apa? Menentang Allah. Kalau ini keyakinannya, dia yakini dalam hatinya kehalalan riba padahal dia tahu haramnya, maka ini hukumnya apa? Keluar dari agama. Tapi kalau dia tahu riba haram, tetap dia makan riba, maka ini kekufuran di sini, kekufuran tidak mengeluarkan dari agama. Ya, hanya menunjukkan besarnya dosa. Dan disifatkan asim. Ya, bergelimang dosa. Nah, kemudian di ayat, diancam dengan apa? Api neraka. Allah berfirman, wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang kembali mengulangi, maka mereka adalah penghuni neraka kekal di dalamnya. Kekal di dalamnya. Baik, ini ayat-ayat ya di surah apa? Surah Al-Baqarah. Kita simpulkan 5 prahara dari riba. Dari ayat-ayat di surah Al-Baqarah. Dan ada ayat-ayat yang lain. Hanya saja kita meringkas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis menyebutkan dari 7 dosa besar, salah satunya adalah apa? Adalah wa'aklur riba, memakan riba. Dan di dalam sahih Muslim dari Jabir, Rasulullah, Jabir berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qala hum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, memberi makan dengan riba, orang yang menulis riba, dan orang yang menyaksikan transaksi riba. Dan Nabi berkata semuanya sama. Semuanya sama dalam apa? Dalam laknat. Maka ini keharaman riba. Setelah kita paham keharaman riba ini, sekarang mari kita rinci 2 jenis riba itu tadi. Riba yang pertama disebut dengan nama riba apa? Riba hutang piutang. Riba hutang piutang ini ada 2 jenis. Iya. Ada 2 jenis. Yang pertama adalah riba al-qard, riba pinjaman. Riba pinjaman. Ya, dia berkata, ini duit kamu pinjam 1 juta. Tapi nanti kamu kembalikan 1.500.000. Ya. Duitnya asalnya berapa? 1 juta. Balik lebih berapa? Lebih ke 500. 500 ini apa namanya? Ini namanya riba. Jelas ya? Ya, jadi dia syaratkan manfaat dari awal. Ya. Nah, ini adalah perkara yang dilarang. Nah, itu dasar larangan di dalam ayat. Ya. Larangan ayat-ayat di surah Al-Baqarah itu kaitannya riba yang seperti ini. Riba yang seperti ini. Baik. Dan ini disebut dengan nama riba. Baik, ini disebut riba qard ya. Kemudian riba yang kedua, iya. Dari riba, dari jenis riba apa tadi? Hutang piutang adalah dia menambah jumlah hutang pada saat sudah jatuh tempo dan belum mampu dibayar. Jadi dia pinjamkan duit. Ini duit 5 juta. Ya, kamu kembalikan berapa? 1 bulan lagi. Begitu sampai 1 bulan, dia berkata bayar 5 juta. Kalau kamu tidak bayar sekarang, maka tidak ada masalah, tapi bulan depan kamu tambah 1 juta. Ya, jelas ya? Nah, ini riba inilah yang disebut sebagai riba jahiliyah. Ini perbuatan masyarakat jahiliyah di masa itu. Iya. Ini pekerjaannya para rentenir. Hah? Ada rentenir, sekarang rentenirnya macam-macam ya, ada yang person, ada pribadi, ada yang berdasi, ada yang punya lembaga. Ya. Hakikatnya seperti itu, masuk ke sebuah lembaga keuangan, ya, minta modal, ya dikasih modal, ini modal 10 juta, 100 juta. Ya. Tapi nanti ya pada apa namanya? Setiap ketika dikembalikan itu dikembalikan dan dilebihkan 1%, 2%. Nah, ini melebihkan ini apa namanya? Itu riba, walaupun dibahasakan oleh mereka dengan banyak bahasa. Ya, adalah istilahnya bagi hasil, bagi untung, ya. Tapi kalau dalam istilah syar'i disebut apa? Disebut riba. Baik. Kalau dia ingin bagi hasil, nah seperti itu caranya, bukan dipinjamkan. Orang perlu modal, ya, dia ada usaha bagus, perlu dimodali, dia kerjasama. Ya, dia tanam modal namanya. Kerjasama. Tapi kalau tanam modal, untung sama untung, rugi sama rugi. Nah, itu namanya orang usaha. Jelas ya? Ya, kalau usaha dia cuma ingin untung saja, tidak mau rugi, dia rugikan orang lain, ya itu tidak boleh, apalagi dia bersyirikat. Jelasnya kalau dalam sebuah persyirikatan. Ya, kalau memang prinsip dasarnya kita usaha, ya semuanya ingin untung ya. Prinsip dasar. Tapi begitu seorang bersyirikat, dia harus siap menanggung. Kalau ada rugi, semuanya apa? Menanggung kerugian. Ya. Baik. Jadi ini dua jenis riba apa? Riba hutang piutang. Nah, ini saya kira terang ya, riba hutang piutang ini. Iya, dan dari jenis riba hutang piutang ini sering terjadi di masyarakat kita. Saya ingatkan beberapa contohnya, biasanya di kampung karena ada yang menggadaikan sawahnya. Ini sawah. Digadaikan, ambil duit 10 juta gadaikan sawahnya. Sepanjang dia belum bisa mengembalikan 10 juta, maka sawah ini boleh digarap, boleh dimanfaatkan. Ini apa namanya ini? Hah? Ini jenis dari riba. Iya. Nah, untuk riba hutang piutang ini ada kaidah bagus. Ya. Diterangkan, dipetik dari sejumlah dalil, yaitu kaidah yang berbunyi kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap manfaat dan setiap pinjaman yang berbuah manfaat, maka manfaatnya itu disebut riba. Jadi dia meminjamkan apa saja, diambil manfaat di belakangnya, maka manfaat itu disebut apa? Disebut riba. Iya. Hah? Sebentar ya. Sebentar. Nanti kita buka pertanyaan. Jadi contoh misalnya, seperti contoh. Iya. Seorang belanja ke sebuah toko. Ya. Pemilik toko ini dimodali oleh si A. Sehingga dia bisa buat apa? Buat toko. Akhirnya sih ya, kalau pergi belanja ke toko itu, dia barangnya kadang dilebihkan, hah? Kadang diberi harga murah. Ini bentuk dari riba. Sebab dia mengambil apa? Mengambil manfaat dari apa? Pinjaman. Walaupun si peminjam yang menawarkan, pinjamin saya 10 juta. Nanti tiap kali, tiap bulannya saya akan antarkan ini dan itu, misalnya. Dari barang yang dia jual. Ini tidak boleh diterima, walaupun dia menawarkan. Sebab itu akad apa namanya? Akad riba. Baik, jelas sampai sini ya. Ini riba hutang piutang. Nah, ini mudah untuk dipahami. Yang lebih apa yang agak sulit dipahami adalah riba jenis yang kedua. Yaitu riba di dalam apa? Jual beli. Nah, ini yang perlu saya uraikan. Nah, ada masalah saya buka dulu sesi tanya jawab. Nah, silakan kalian bertanya. Silakan. Ya itu masuk dari riba. Jadi si A meminjam uang dari si B. Ya karena dia belum mampu membayar, maka si A berkata, pinjam saya motor saya ini sampai saya apa? Mau membayar. Sekarang motor ini pinjam manfaat atau bukan? Ya jelas manfaat. Kalau ingin disewakan sudah berapa banyak? hasil sewa dari motor yang apa? Dipinjam tersebut. Maka ini jenis dari manfaat. Karena itu contoh ya dari perbuatan apa? Perbuatan riba. Jadi pinjam meminjam itu akadnya bukan akad jual beli, akad kedermawanan. Kenapa dia meminjamkan duit? Untuk berbuat kedermawanan, dia ringankan saudaranya bisa menggunakan dananya nanti bisa dikembalikan. Nah itu akad, jangan dirubah niatnya. Ya kalau dia mengambil di belakangnya, itu sudah bukan akad kedermawanan. Berubah menjadi akad apa? Akad jual beli. Ya. Jelas ya? Dan ini tidak diperbolehkan. Karena itu subhanallah syariat ini betul-betul ditutup semua pintu yang mengarah kepada riba. Ya, sebab ini riba pintu kezaliman yang sangat besar. Pintu kezaliman yang sangat besar. Dan tidak akan beruntung sebuah negeri beramal dengan riba. Tidak akan beruntung. Iya. Karena itu lihat saja. Ketika terjadi krisis di Amerika kemarin. Iya. Itu baru kelihatan semua. Bahwa sampai mereka orang-orang barat semua yang tahu. Bahwa sistem perekonomian Islam yang paling valid sudah. Tidak ada yang lebih hebat dari itu. Iya. Tidak ada yang lebih hebat daripada itu. Dan sekarang juga perbankan sudah mulai. Hampir setiap bank konvensional sekarang punya cabang bank syariat. Bank syariat. Ya, karena mereka melihat memang potensi dahsyat di mana? Di bank syariat tersebut. Ya. Tapi karena asal niatnya seperti itu, dia ingin hanya mencari untung saja, akhirnya syariat, apa namanya, yang diakal-akali oleh mereka. Ya, karena itu peraturan-peraturan syariat itu oleh orang-orang perbankan atau orang-orang yang jago cari-cari tikungan. Ya. Jadi memang dia masuk ke situ, dia lihat, dia pelajari untuk cari tikungan. Ya. Dan ini dari hal yang apa? Hal yang keliru ya. Baik, karena itu sistem perekonomian Islam itu sangat indah sekali. Dan apa yang diajarkan di dalam hal-hal yang berkait dengan harta, ya, luar biasa ya manfaatnya untuk manusia kalau betul-betul diterapkan. Iya, baik. Jaminan kayak gimana bentuknya? Kalau jaminan itu rahan namanya, dan itu ada di pembahasan fikih. Iya. Jadi seorang meminjam duit, dia berikan barang jaminan. Yang mana duit yang dia pinjam itu kalau dia tidak mampu lunasi, itu bisa dilunasi dari harga barang atau bisa ditutupi dari harga barang. Dan itu adalah hal yang disyariatkan. Tapi yang keliru, ya, dia minta jaminan. Setelah itu yang dipinjam itu 3 bulan pertama 0%, tapi setelahnya 4%, 5%. Nah, itu namanya apa? Itu namanya riba. Tapi kalau sekadar dia pinjamkan, dia minta jaminan, tidak ada masalah ya seperti itu. Ya. Saya pinjam duit misalnya 10 juta. Terus saya gadaikan apa? Motor saya. Harganya 13 juta. Ya begitu saya tidak mampu membayar, ya lihat yang saya meminjam darinya, saya izinkan menjual motor itu. Sudah dijual motornya. Motornya harga laku harga 11 juta. Maka dia ambil 10 juta, dia tunaikan, dia ambil haknya, dan 1 jutanya dikembalikan kemana? Saya. Nah, itu ketentuan di dalam syariat kita, dan itu ada bab tersendiri. Disebut di pembahasan fikih babur rohan. Pembahasan tentang rohan, tentang barang, gadaian. Iya. Baik. Salam. Rusak. Baik, itu memang ada satu perkecualian. Tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadaian kecuali kalau barang yang digadaikan itu perlu biaya perawatan. Maka boleh dia gunakan sekadar biaya perawatan yang dia keluarkan. Jadi dia gunakan sekadar apa? Biaya perawatan yang dia keluarkan. Jadi kalau dia servis mobilnya harga 1 juta, maka dia pakai dengan senilai 1 juta saja. Ya, sama seperti dia anggap dirinya menyewa mobil itu. Jelas ya? Baik. Selain daripada itu enggak boleh dia gunakan, sebab itu pasti akan masuk ke dalam apa? Mengambil manfaat di belakang pinjaman. Baik. Iya, yang pertama terkait dengan kambing misalnya, kemudian diperjualbelikan, ya. Tapi kalau diperjualbelikannya untuk diadu, kembali kepada hal yang diharamkan, ya, dikompetisikan, tapi sifatnya judi, maka itu tidak boleh kita tolong menolong dalam hal yang seperti itu. Ya, saya sudah terangkan tadi ya, jual beli yang dari pokok jual beli yang diharamkan, kalau dia mengantar kepada apa? Hal yang diharamkan tadi, itu diperhatikan. Adapun yang kedua tadi tentang kita punya pejantan misalnya, ya, apakah boleh disewakan? Nah, ini masuk ke dalam apa? Goror tadi. Soalnya ini tidak jelas. Ya, pejantan walaupun unggul, mungkin berhasil, mungkin apa? Tidak berhasil. Karena itu, ini dari perkara yang tidak jelas. Karena dia tidak jelas, maka tidak boleh di dalam hal tersebut ada bentuk, apa namanya, diperjualbelikan. Kalau dia ingin pinjamkan, dipinjamkan saja. Tapi jangan diambil, apa namanya, bayaran di belakangnya. Ya, kalau dia ingin memang menggunakan lebih bagus, sudah. Ya, dia membeli kambing-kambing, kemudian dia sendiri yang mengembangkan, dan itu akan, apa namanya, menjadi baik untuknya. Baik, wallahu ta'ala alam. Apa? Padi. Hah? Ya. Padi terus? Ya. Jadi kalau padi dia sudah menguning, ya, sudah menguning, kemudian sudah dilepas, itu sudah bisa ditaksir, sudah bisa di apa namanya dihitung, dan itu tidak ada masalah. Yang dilarang itu ketika dia di dalam biji, di dalam apa namanya, di dalam ya masih di dalam bungkusan biji, dan itu belum jelas isinya. Tapi kalau dia sudah jelas, sudah menguning, itu sudah jelas namanya, jelas ya. Ya kalau dia sudah jelas, itu tidak ada masalah. Dan ada orang-orang yang pandai menaksir, kalau dia bisa menaksir. Pohon itu bisa ditaksir. Korma bisa ditaksir. Dan itu disyariatkan. Sebab Nabi menghitung zakat, beliau memanggil orang menaksir. Isi pohon korma ini berapa? Dia taksir, dikeluarkan zakatnya dari situ. Dari taksiran. Jelas ya? Sebab ada orang yang punya keahlian. Ya kita di Indonesia, kita ketemukan ya, orang-orang yang biasa cari mangga itu. Nah, itu jagoan melihat tuh, hanya dia lihat pohon-pohonnya saja, pemiliknya aja nggak ngerti. Iya, dia hanya melihat saja, oh dia sudah tahu, ini akan hasilnya, sekian keranjang hasilnya. Nah ini memang keahlian, dalam hal yang seperti itu. Ya kalau dia jelas, maka yang seperti ini tidak ada masalah, barang yang jelas dijual dengan cara ditaksir. Ya, baik, wallahu ta'ala alam. Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita rajulan ibta'a fil masajid, faqulu lahu la arbaha Allahu tijaratak." Apabila engkau melihat seorang lelaki transaksi jual beli di masjid, maka katakanlah semoga Allah tidak memberikan keuntungan dalam perdagangan. Ini kata Sunani menunjukkan diharamkannya jual beli di masjid. Memang betul ukuran masjid itu perlu ditegaskan. Jadi yang dikatakan masjid adalah semua yang bersambung dengan masjid. dari bangunan masjid, terasnya. Kalau dia punya menara, menaranya ya ada lantai dua, lantai duanya. Kalau dia lantai dua masjid juga ya, dipakai untuk masjid. Ya, baik. Itu yang dihitung sebagai masjid. Karena itu hati-hati ya, di banyak orang kadang dia anggap di dalam saja, tempat sholat saja. Di terasnya yang bersambung dengan masjid, apa? Dihitung tidak ada masalah. Betul kalau dia teras, bermana halaman, bukan di bangunan. Kalau halaman masjid tidak ada masalah. Misalnya bangunan masjid kan tehel, terus di bawahnya pakai paving block. Dia di paving, apa namanya, menjualnya. Itu tidak ada masalah. Tapi kalau dia masih di teras, masih di tehel masjid, yang bersambung dengan masjid, di situ tidak boleh seorang apa? Seorang melakukan jual beli. Sebab itu masuk di dalam hitungan masjid. Iya, masuk dalam hitungan masjid. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Baik. Soalnya syariat, diskusinya ada diskusi syariat. Ya. Itu di pembahasan apa? Di pegadaian atau di bank. Di bank? Dia di waktu itu minta apa? Modal atau? Oh iya. Baik, jadi disebut ujroh ya. Baik. Jadi itu sudah benar dihitung riba. Enggak benar itu dihitung ujroh. Baik, jadi itu memang termasuk masalah kita ya. Di Bambang Syariah, saya pernah suatu hari ingin buka rekening sebuah bank lebar syariah gitu. Tiba-tiba saya lihat ada, saya tanya, ini kalau saya nyimpan ada tambahan gak? Istilah mereka bagi hasil ya. Setiap bulannya ada. Saya bilang, ini apa? Akad kita apa di sini menyimpan? Kita akad wadi'ah, menitip, atau kita akad mudharabah. Ya, jadi pegawai ini juga bingung. Wah, saya nggak tahu Pak ya, saya telepon dulu. Telepon dulu ke bosnya. Ya, akhirnya bosnya juga bingung juga. Ya. Jadi kadang memang ada hal-hal yang seperti itu ya. Ya. Terjadi, dan itulah yang saya sebutkan tadi. Ada orang-orang yang pandai cari tikungan itu tadi. Ya, jadi dibahasakan memang bahasa-bahasa seperti itu, ujroh. Biasanya yang banyak dipakai kalimat ujroh itu kalau dia titip di pegadaian, istilahnya pegadaian syariat. Ini barang, ya digadaikan, ini barang, ya kami pungutkan biaya ujroh untuk perawatan. Ya, dipungutlah biaya ujroh untuk perawatan. Ada perawatannya, ada penyewaan boxnya. Nah, dari situ mereka mengambil apa? Keuntungan. Karena itu saya lihat di neraca sebagian pegadaian syariat, keuntungannya dalam setahun luar biasa banyaknya. Ini gak masuk akal ya, sebab akad di pegadaian itu bukan akad jual beli, itu akad tauhikot. Barang digadaikan untuk menguatkan apa? Kedudukan hutang. Ya, memberikan jaminan kepada pihak pemilik piutang bahwasanya duitnya ini tidak lari, makanya diberi jaminan. Jadi dia bukan transaksi jual beli. Ya, dari sisi akad dikatakan muawadhah tidak. Dia di akad tauhikot. Jelas ya? Baik. Karena itu keliru. Ya, dari dasarnya mengambil keuntungan di situ keliru. Ya, kalau dia mau ingin mengatakan biaya perawatan itu harus sewajarnya. Ya, biaya perawatannya misalnya 10 ribu dalam 10, 10 ribu diambil. Jangan dia lebihkan menjadi berapa? Menjadi 100 ribu. Itu yang dilarang. Ya, karena itu kalau misalnya dia mengambil dari talangan-talangan, ditalangi sesuatu, oh ini kita potong sekian, alasannya biaya perawatan. Ya sama aja, semuanya kan begitu. Oh ini ada lebihnya. Ini namanya apa lebihnya? Bunga, riba. Oh enggak, ini bukan bunga, bukan riba. Namanya bagi hasil. Ya itu nama saja, tapi hakikatnya adalah apa? Hakikatnya adalah riba. Karena itu ada kaidah di dalam ilmu muamalah, al-ibrah bil maani la bil alfaz wal mabani. Yang menjadi ukuran hakikat dari transaksi bukan nama ataupun istilah dalam transaksi. Jadi ukuran adalah apa? Hakikatnya. Dia namakan bunga. Ya, kalau itu keuntungan dia benarkan, maka itu dibolehkan. Dia katakan bagi hasil, tapi kalau itu riba, maka tetap disebut riba walaupun dia sebut apa? Bagi hasil. Baik, sekian itu yang bisa saya jelaskan. Ya. Baik, itu mungkin saya akan terangkan. Itu di bab riba yang kedua, riba jual beli. Akan datang penjelasannya insya Allah. Nah, tidak boleh. Tidak boleh. Jangan kamu mempromosikan. Dia akad di masjid saja. Ada yang beli pulsa dan dia di masjid. Sekarang kan HP mudah. Pesan pulsa dia kirim dari masjid. Tidak boleh, itu transaksi. Ya. Jelas ya? Itu transaksi jual beli. Dan itu tidak diperbolehkan. Karena itu harus dipahami keagungan masjid ya. Ya. Kecuali kalau dia bukan akad, dia menagih hutang misalnya. Menagih hutang. Itu tidak ada masalah. Ya, atau barang dia sudah selesai, sisa dia serahkan saja, dia titip. Nah itu tidak ada masalah, dia menyerahkan, bukan transaksi lagi. Jelasan di sini? Baik, karena itu pernah ada yang menagih hutang di masjid, dihadir oleh Nabi. Tapi kalau seperti itu modelnya tadi, diumumkan, memang tidak ada barangnya, tapi ya, siapa yang mau beli apa bedanya? Ya, baik. Assalamualaikum. Oh jangan begitu akadnya. Akadnya buat kerjasama. Jadi sifatnya kayak syarikat. Ya. Jadi dibuat kayak satu tim, nelayan sama nelayan sebagai orang yang punya modal kerja dan kita punya modal duit. Gabung satu tim menjadi satu apa? Kayak satu perusahaan, satu bagian. Nah, sisa bagi hasilnya berapa persen? Kamu 50%, saya 50% misalnya. Atau kamu 60, saya 40, 70, 30, tergantung apa yang wajar dan disepakati. Ya. Ya, sebab kalau dia seperti itu, kalau akadnya seperti yang Bapak sebutkan tadi, itu masuk di pembahasan riba. Kita meminjamkan duit kepadanya. Ini sifatnya pinjaman kan, nanti dia balikan kan? Ya. Karena kita memberi kepada dia pinjaman, akhirnya barangnya dijual murah ke kita. Ini manfaat atau bukan? Manfaat. Kalau begitu masuk ke kaidah, setiap pinjaman yang di belakangnya ada manfaat, maka dihitung apa? Dihitung riba. Makanya saya kasih solusi yang bagus. Ya, itu insya Allah solusinya. Baik, sebenarnya di setiap transaksi kalau ada masalah, itu bisa kita berikan solusi. Ya, solusi benarnya kayak gimana? Agar supaya dia tidak jatuh di dalam apa? Dalam riba. Dan ini dasar memberi solusi ada di dalam hadis Nabi. Ya, pernah ada sebagian sahabat, dia membawa korma janib. Korma janib ini korma agak buruk kualitasnya. Ya. Tiba-tiba dia bawa kepada Nabi korma yang bagus. Korma yang bagus. Maka Nabi tanya, dari mana kamu dapat korma yang bagus ini? Katanya Rasulullah, saya korma yang jelek itu, ya, anggaplah misalnya 2 sok ditukar menjadi korma bagus 1 sok. Ya. Maka Nabi melarang hal tersebut, itu riba. Ya, sebab korma dia dari barang ribawi, akan kita terangkan. Kalau ditukar, 1 kilo harus sama. Jelas ya? Walaupun kualitasnya beda. Tapi di penukaran harus sama. Nah, Nabi tunjukkan caranya. Kalau kamu ingin beli seperti itu lain kali, maka yang 2 kilo tadi dari korma jelek ini kamu jual dulu pakai duit. Ambil mata uang perak atau mata uang emas, setelah itu pakai mata uang baru kamu beli korma apa? Korma yang bagus. Itu kan solusi namanya kan? Diberikan solusinya. Sama kalau orang ingin beli emas. Ya. dia punya emas 20 gram, 24 20 karat, ingin dia tukar dengan emas 20 gram 24 karat. Begitu dia tukar langsung, kan lebih duit kan? Nah, ini keliru, itu riba namanya. Kalau dia tukar langsung, caranya 20 gram ini yang 20 karat dia jual dulu, ambil bayarannya pakai duit. Kalau dia pegang duit, baru dia beli baru. Iya, dia beli baru 20 gram 24 karat itu. Jelas sampai sini? Nah, ini maksud saya dengan memberikan pembahasan ini untuk memberikan kepada kita gambaran bahwa di dalam syariat kita itu solusi ada. Ya, karena itu tidak perlu khawatir orang yang bergelut di permasalahan ekonomi. Ya, kemudian ada pembahasan-pembahasan yang memang ya, di situ ada masalah berkaitan dengan riba, bisa dicarikan, diberikan penyelesaian yang terbaik sesuai dengan syar'i. Tapi bukan artinya diakal-akali. Ya, seperti yang saya sebutkan itu tadi, sengaja cari tikungan. Ya, sehingga dia bisa apa? Mengakal-akali ya hukum-hukum syariat. Baik. Saya masuk dulu di pembahasan baik terakhir ya. Iya, jadi di dalam hal yang seperti ini, kalau dia meminjam suatu barang dengan zat tertentu, maka dikembalikan dengan zat tertentu itu juga. Jadi kalau misalnya dia sapi misalnya, sapi tertentu saya pinjam nggak, silakan pakai sapi saya ini. Satu tahun dia pinjam, sapinya menjadi gemuk, ya bertambah, terus sapi itu balik lagi, itu nggak ada masalah. Dia menjadi gemuk itu memang tambahan bersambung dengan barang, tidak ada masalah. Bersambung dengan barang. Tapi kalau sapi ambil saja, ya sapi. Nanti kembalikan, sapinya sekarang setahun. Tapi kalau tahun depan kamu kembalikan, kembalikan sapi umur 2 tahun. Nah, ini aku ini sudah riba namanya. Cuma dia pinjamkan sapi apa? Setahun. Ya, begitu dia minta dikembalikan sapi 2 tahun, itu tambahan atau bukan? Tambahan. Nah, itu dihitung riba. Karena itu sering saya tekankan tadi bahwa akad di dalam meminjamkan itu akad apa? Kedermawanan. Jadi memang perubahan harga itu jelas terjadi. Ya, kalau dia ingin berbuat dermawan, tidak usah dia pikirkan itu. Kan beda harga, harga duit saya. Sama dengan emas. Ya memang emas naik terus ya. Ya naik terus. Tapi sepanjang kita beri emas 20 gram misalnya, 24 karat, maka balik ke kita 20 gram 24 karat juga. Itu saya yang bisa kita tuntut. Adapun kita melebihkan, nah itu sudah masuk di pembahasan apa? Di pembahasan riba. Baik. Saya berpindah ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang riba al-buyu. Riba dalam apa? Jual beli. Iya, riba dalam jual beli itu terbagi dua. Itu terbagi dua. Ada namanya riba al-fadl dan ada namanya riba nasi'ah. Iya. Ada yang disebut dengan riba apa? Riba fadl. Fadl itu artinya riba kelebihan. Misalnya 1 gram emas ditukar dengan 2 gram emas. Ya, 1 dibanding 2 lebih banyak mana? 2, berarti dia penukaran ada dia lebihkan 1. Ini riba fadl namanya. Jelas ya? Riba yang kedua adalah riba nasi'ah. Riba nasi'ah. Nasi'ah itu bermakna pengakhiran. Iya. Pengakhiran. Contoh riba nasi'ah, dia membeli emas, membeli emas pakai rupiah misalnya 10 gram dia beli emas, dia bayar sudah berapa? 5 juta 10 gram ya. Setelah dia bayar 5 juta emasnya diserahkan 3 hari lagi. Nah, ini disebut riba nasiah. Pengunduran di dalam menyerahkan ini disebut apa? Riba nasiah. Baik. Jadi itu gambaran secara global tentang apa? Riba fadl dan riba nasiah. Ya, saya agak riskan ya di dalam mendefinisikan untuk kesempatan ini sebab pendefinisian bisa saja kita definisikan, cuman lebih senang sekarang menggambarkan dengan contoh-contoh saja supaya kita apa? Mudah memahami. Baik. Jadi sekarang untuk memahami fikih riba nasiah dan riba fadl ini, yaitu ada dasar yang perlu diketahui. Yang pertama, apa saja barang-barang yang berlaku padanya hukum riba itu. Ya, sebab di dalam penukaran banyak penukaran ya. Telur ditukar telur, satu butir telur ditukar dua butir telur, boleh atau tidak? Nah, ini kan pembahasan yang perlu dibahas. Satu baju ditukar dua baju, boleh atau tidak? Ini kan penelitian juga kan? Nah, karena itu harus diketahui. Barang yang dikatakan barang ribawi yang berlaku pada yang hukum riba di dalam penukaran, itu barang apa saja? Harus didetailkan. Ya, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadisnya banyak ya. Hanya dalam kesimpulan hadisnya itu, barang ribawi yang disebut oleh Nabi itu ada 6. Ad-dahabu bidh-dahab, mithlan bimithlin, wal fiddatu bil fidda, mithlan bimithlin, والتمر بالتمر مثلا بمثل والبر بالبر مثلا بمثل والملح بالملح مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل ومن زاد أو استزاد فقد أربى. Kata Nabi, emas ditukar dengan emas harus semisal dengan semisal. Perak ditukar dengan perak harus semisal dengan semisal. Kurma ditukar dengan kurma harus semisal dengan semisal. Gandum ditukar dengan gandum harus semisal dengan semisal. Garam ditukar dengan garam harus semisal dan semisal. Jelai ditukar dengan jelai harus sama semisal dan semisal. Ya, jadi sini berapa barang? 6 barang semua. Emas, perak, kurma, gandum, garam dan jelai. Berapa barang? 6. Kata Nabi, faman zada aw istazada faqad arba. Siapa yang menambah atau minta tambahan, maka dia telah berbuat riba. Iya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi'ud dhahab bil fiddah kaifa syi'tum. Ya dan biyadin. Tapi kalau emas dengan perak, silakan kalian tukar berapa saja, enggak harus sama. Tapi dengan syarat harus saling kontan. Saling pegang tangan dengan tangan. Bi'ul bur bitamr kaifa syi'tum ya dan biyadin. Juallah gandum dengan bayaran kurma, saling dilebihkan tidak masalah, tapi harus dengan syarat apa? Kontan, tangan dengan tangan. Iya. Bi'us syair bitamr kaifa syi'tum ya dan biyadin. Juallah jelai dengan kurma ya, sesuai dengan kehendak kalian, tapi harus kontan, tangan dengan apa? Tangan. Baik. Jadi ini hadis terdapat di dalamnya penggambaran sekaligus tentang hukum-hukum seputar riba, fadl dan riba apa? Riba nasiah. Iya. Terdapat penjelasan hukum tentang riba fadl dan riba nasiah. Di dasarnya barang ribawi, Nabi hanya menyebut berapa? 6 barang saja. Muncul di sini pertanyaan. Apakah 6 ini pembatasan? Atau 6 ini adalah percontohan untuk diikutkan apa yang semisal dengan 6 dianggap barang apa? Ribawi juga. Ya, kebanyakan ulama berpendapat bahwa 6 ini hanya percontohan saja, bukan pembatasan. Ini pendapat yang lebih kuat. Karena dalam sebagian riwayat Nabi berkata ta'am bi ta'am, makanan dengan makanan. Lafaznya lebih apa? Lebih umum. Makanan dengan makanan. Baik. Sekarang kalau kita sudah berada di atas kesimpulan bahwa barang ribawi tidak terbatas pada apa? 6 barang. Sekarang muncul masalah baru. Ya. Bagaimana cara kita menentukan barang ribawi yang lain selain daripada 6 ini? Ini kan masalah baru namanya. Ya. Nah, disinilah para ulama ada silang pendapat di dalam menentukan illah dari barang ribawi. Apa sebabnya 6 barang ini dikatakan barang ribawi? Apa sebabnya? Nah, inilah dari arah sebab, disitulah diukur, mengkiaskan barang ribawi yang mana, yang lainnya. Baik, jadi 6 barang ini kita bagi 2 dulu. Emas dan perak, 1 bagian. Terus, gandum, korma, jelai, dan garam, dihitung 1 bagian. Sebab ini, emas dan perak kaitannya dengan barang berharga. Gandum, korma, jelai, dan garam ini masuk di dalam apa? Masuk dalam makanan. Kan begitu? Masuk di dalam makanan. Iya. Khusus untuk emas dan perak, sebab dia dikatakan sebagai barang ribawi, karena astamania. Karena mempunyai harga dan nilai tukar. Iya. Harga dan nilai apa? Nilai jual. Itu sebabnya. Dia dihitung sebagai apa? Barang ribawi. Karena itu di masa dahulu, dinar itu dipakai sebagai alat bayar. Mata uang emas, mata uang perak. Ya. Dengan 1 dinar misalnya, dia beli 1 ekor kambing. Jelas ya? Itu dimaklumi. Jadi dia ini bukan sekadar perhiasan. Bukan sekadar barang mulia. Ya. Tapi dia adalah barang yang memiliki harga, memiliki nilai untuk dijadikan sebagai apa? Pembayaran. Iya. Karena itulah para ulama mengkiaskan barang ribawi apa yang semisal dengan emas dan perak. Mata uang semuanya masuk di dalam apa? Barang ribawi. Sama atau tidak mata uang dengan emas dan perak? Hah? Sama dari sisi dipakai sebagai apa? Barang yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Obligasi. Hah? Masuk. Cek. Masuk. Jadi ini semuanya barang-barang apa? Barang-barang ribawi namanya. Jelas ya? Barang-barang ribawi. Baik. Selesai untuk emas dan perak. Iya. Selesai untuk emas dan perak. Kemudian terkait dengan 4 jenis yang lainnya, yaitu makanan. Iya. Apa sebabnya dia dikatakan sebagai barang ribawi? Hah? Ini juga silam pendapat di kalangan ulama. Dan yang benarnya dia dikatakan sebagai barang ribawi karena dia bisa dimakan dan bisa disimpan. Semua barang ini kalau kita lihat, hah? Korma, gandum, kemudian jelai, garam, itu bisa disimpan atau tidak? Bisa disimpan. Ya, bisa dimakan? Hah? Ya bisa dimakan. Berarti itu illahnya. Ya kalau dia bisa disimpan, bisa dimakan, iya, maka dia dihitung sebagai apa? Barang ribawi. Baik, dihitung sebagai barang ribawi. Ya. Kemudian di barang ribawi ini juga itu disyaratkan dia apa namanya bisa ditakar, ditimbang dan di apa? Diliter. Iya. Bisa ditimbang dan diliter. Ya, sebab ini semuanya kenanya pakai timbangan dan apa? Bisa ada yang pakai timbangan, ada yang pakai literan. Iya. Karena itu kaitannya dengan bisa ditakar dan ditimbang ini penting persyaratan. Baik, jadi masuk di dalam barang ribawi beras. Beras masuk atau tidak? Hah? Jelas masuk dalam barang ribawi. Sebab dia makanan. Ya, bisa disimpan, kemudian dia masuk di dalam takaran. Telur, barang ribawi itu bukan? Dia walaupun dimakan tapi tidak disimpan. Kalau simpan rusak ya? Iya, busuk. Kemudian telur tidak ditimbang. Telur itu dihitung. Ya, per biji. Ya, kalau dia menimbangnya sekarang itu baru terjadi aja. Yang dihitung dia apa? Yang dianggap dia terhitung. Sama dengan baju. Baju barang ribawi itu bukan? Bukan, karena dia tidak dimakan. Iya. Dan baju ini di meter. Ukurannya di apa? Di meter. Bukan di kilo, bukan pula di liter. Kalau dia menjual kain kiloan sekarang itu baru muncul aja belakangan. Iya. Dia asalnya dihitung pakai apa? Pakai meter. Jelas ya? Jadi jangan ada yang bertanya, oh kalau saya jual beli besi dengan besi, saya ambil satu mobil, saya tukar dengan dua mobil, boleh atau tidak? Ya, jawabannya boleh, tidak ada masalah. Sebab ini bukan apa? Bukan barang apa? Bukan barang ribawi. Jelas ya? Nah, karena itu, di sini perlu kita detailkan. Barang ribawi itu apa? Itu dulu. Nah, kalau sudah tahu barang ribawi itu apa, apa yang bukan barang ribawi, nah, baru murah, baru mudah kita mengenal kaidah-kaidahnya. Baru mudah kita kenal kaidah-kaidahnya. Jelas ya? Sampai sini paham ya? Baik, sekarang saya berikan kaidahnya. Kalau dia barang ribawi, sama ilahnya dan sama jenisnya, maka di dalam penukarannya disyaratkan dua syarat. Disyaratkan harus sama, dan disyaratkan harus cash, kontan. Iya. Contoh, emas ditukar dengan emas. Emas jenis. Jadi dia apa? Sejenis. Jelas ya? Sejenis. Ilahnya emas sama? Sama. Berarti ini sejenis dan sama. Satu ilat, satu sebab. Kalau terjadi penukaran antara emas dan emas, disyaratkan berapa syarat tadi? Hah? Dua syarat. Disyaratkan harus sama dan harus sama? Cash. Jadi kalau dia tukar emas 1 gram, hanya boleh dia tukar emas 1 gram. Syaratnya tidak ada hitungan. Ukurannya yang menjadi ukuran, gramnya. Iya. Gram, 1 gram emas, ditukar 1 gram emas. Begitu dia menukar, harus langsung cash. Harus cash. Jelas ya? Baik. Ini emas. Kapan dia melebihkan 1 emas, 1 gram emas, ditukar dengan 2 gram emas, maka ini riba fabel namanya. Riba fabel, kalau dia lebihkan. Dan kapan dia tidak cash 1 gram emas, tapi diambil, ditukar dengan 1 gram emas yang akan datang 1 bulan lagi, ya, maka ini riba apa namanya? Riba nasiah. Jelas sampai sini? Contoh lain. Korma ditukar dengan korma. Korma itu banyak jenis ya. Di Medina saja kata Imam Nawawi, itu korma 120 jenis lebih. Ya. 120 apa? 120 jenis korma. Macam-macam ya, ada korma sukari, ya ada korma ajwa, ada korma ini macam-macam namanya. Jelas ya? Tapi semuanya kalau dihitung korma, korma namanya. Ya. Kapan ada korma ditukar dengan jenis merek apa saja dari korma itu, maka harus disyaratkan berapa syarat tadi? Dua syarat. Harus sama? Harus sama dan harus cash secara kontan. Baik. Jelas sampai sini? Ya, kaidah yang kedua. Ya. Kalau barang itu berbeda jenisnya tapi sama ilahnya. Berbeda jenis tapi sama apa? Sama ilahnya. Ya. Sekarang emas dengan perak. Jenis berbeda atau tidak? Saya tanya, jenis berbeda atau tidak emas dan perak? Berbeda jenis. Ilah sebab dia dikatakan riba. Sama atau tidak? Sama. Sama-sama memiliki apa? Nilai tukar, memiliki nilai pembayaran. Jelas ya? Baik. Kalau dia berbeda jenis, sama ilah, maka hanya disyaratkan satu syarat saja. Disyaratkan apa? Hah? Disyaratkan saling cash, kontan. Iya. Itu syaratnya. Harus kontan. Karena itu kalau ada yang datang ke toko emas, dia beli emas cash, ya, dia beli emas dengan rupiah, maka harus dia terima emas di saat itu dan langsung dia bayar di saat itu. Jelas ya? Nah, dan disinilah letak banyak pembahasan di masa kini. Apa hukum mencicil emas? Nah, sekarang saya tanya, mencicil emas? masuk ke riba mana? Ini riba nasiah. Ya, sebab mencicil, diambil emasnya, dia bayar apa? Beransur. Tidak cash namanya. Maka ini dihitung apa? Riba nasiah. Jelas ya? Ya, sekarang kita periksa karena ada penjualan emas online yang lebih ribet lagi. Ya. Penjualan emas online. Ini masalah sebenarnya agak detail ya. Cuman yang kita perhatikan di penjualan online itu bagaimana bentuk transaksinya. Ya. Kalau ada makna saling cash, maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau jauh dari makna cash, maka itu dihitung riba apa? Riba nasiah. Baik, dihitung riba nasiah. Jadi ini contoh-contoh ya untuk apa namanya kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga, ya. Kalau dia berbeda, dua sama-sama barang ribawi, tapi berbeda jenis dan apa? Ilahnya. Jenis dan ilah berbeda. Contoh apa? Atau sebelum saya lanjut, saya beri contoh dulu mata uang tadi ya, karena dia nanya. Ya. Mata uang itu dia barang ribawi atau bukan? Ya, barang ribawi. Ya, kalau terjadi penukaran falas, misalnya ada bisnis falas misalnya, ya, itu enggak ada masalah. Harga dolar beda dengan rupiah, harga won misalnya beda dengan apa? Dolar. Ya, terjadi perbedaan itu tidak ada masalah. Yang disyaratkan ketika dia menukar harus apa? Harus cash. Itu dari kesalahan kadang seorang ke money changer datang ke sana, dia sudah bawa duit 10 juta pengen beli mata uang misalnya, ternyata tidak hadir di saat itu. Oh iya pak, saya terima dulu duitnya, kasih nota. Ya besok bapak datang ngambil. Ini boleh atau tidak? Ini nggak boleh ya. Sebab ini namanya apa? Riba nasiah. Karena itu hukum-hukum ini wajib diketahui oleh orang transaksi seperti ini. Supaya jangan dia jatuh di dalam apa? Riba tanpa dia sadari. Iya. Baik, contoh lain. Penukaran-penukaran duit. Ya, dulu waktu masa-masa wartel itu ramai, warung telepon itu ramai, itu kan 100 ribu, kalau ditukar recehan, hanya berapa? 90 ribu, 95 ribu. Nah, ini nggak boleh, ini masuk kemana ini? Riba apa namanya? Ini riba fabel ya? Sebab rupiah dengan rupiah itu kur, satu jenis. Nggak ada bedanya logam dengan kertas ya, nggak ada bedanya. Iya, logam dengan kertas nggak ada perbedaan. Panjang dia sama, rupiah dengan rupiah itu satu jenis. Nggak boleh saling dilebihkan. Baik. Kaidah yang ketiga tadi, kita pindah kepada kaidah yang ketiga. Dua barang ribawi. Berbeda jenis dan berbeda apa? Ilah. Kalau terjadi penukaran ini tidak disyaratkan syarat apapun. Tidak ada masalah. Iya. Jadi seorang yang membeli korma 10 kilo dengan harga 200 ribu. Ya, itu boleh saja. Kemudian dia cicil pembayarannya, tidak ada masalah. Karena ini memang betul dua barang ribawi, tapi berbeda apa? Jenis dan apa? Ilahnya. Demikian pula tentunya lebih-lebih lagi kalau yang ditukar satu barang ribawi dan satu barang bukan barang ribawi. Iya. Membeli telur dengan uang. Duit barang ribawi itu bukan? Barang ribawi. Telur bukan barang ribawi. Kalau terjadi penukaran, apa yang disyaratkan? Tidak ada syarat apa-apa. Ya, tidak harus sama dan tidak harus apa? Oke. Apalagi kalau penukaran antara barang ribawi bukan yang bukan barang ribawi dengan bukan barang ribawi. Telur ditukar dengan apa namanya? Kain misalnya atau ditukar dengan pepaya. Boleh atau tidak? Boleh saja. Ini tidak harus sama dan harus tidak harus cash, tidak harus secara kontan. Baik, daging sapi 1 kilo ditukar dengan daging sapi 2 kilo. Satunya sapi kampung, satunya lagi sapi kota. Ya baik, 2 kilo. Boleh atau tidak? Hah? Kenapa enggak boleh? Hah? Karena ini sapi balan terbawi atau bukan? Daging. Daging balan terbawi atau bukan? Balan terbawi bisa dimakan dan dia di apa? Ditimbang. Jelas ya? Bisa dimakan dan ditimbang. Jadi, kalau dia balan terbawi, maka begitu ditukar, ya. Sama-sama. Daging apa namanya? Daging sapi, maka ini harus enggak boleh saling dilebihkan. Baik. Jelas sampai sini ya. Jadi ini sekali lagi apa namanya beberapa keterangan terkait dengan masalah riba fadl dan riba nasiah. Ya. Kemudian satu sebab terakhir lagi, dan ini mungkin untuk menutup pembahasan tentang sebab apa namanya salah satu sebab pokok di pembahasan diharamkannya sebuah jenis sebuah transaksi jual beli karena di dalam jual beli tersebut mengandung kezaliman. Mengandung apa? Kezaliman. Ya, karena itulah kezaliman adalah hal yang dilarang. Ya, dalil-dalil tentang haramnya kezaliman banyak sekali ya dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan antara kezaliman adalah menipu. Karena itu Nabi bersabda man ghasyana falaisa minna, siapa yang menipu maka dia bukan dari kami. Bukan dari kami. Iya. Nah ini perbuatan kezaliman banyak sekali dibentuk jual beli. Ya, di antaranya Nabi melarang at-tas'if, penetapan harga. Jadi dipatok harga begitu. Tas'if tidak diperbolehkan. Pemerintah juga asalnya tidak boleh menetapkan harga. Ya, misalnya harga pasaran bawang sekian. Harga apa namanya beras harus sekian. Ya, itu adalah hal yang dilarang. Sebab itu bentuk dari apa? Bentuk dari mempel ini. Ya. Jelas ya? Ya? Kalau sekelompok orang dia naikkan barang kemudian dia patok harga tertentu, maka ini akan membuat apa? Banyak orang tertolini. Ya, dan pemerintah boleh masuk dalam hal ini kalau ada maslahat yang jelas. Ada maslahat yang jelas. Seperti misalnya manusia perlu kepada barang. Sedangkan sebagian pedagang dia bermain di situ. Dia naikkan harga seenaknya. Maka di sini pemerintah boleh ikut. Ya, dia tetapkan harga yang wajar yang dengannya adil, ada keuntungan untuk si pedagang dan menjadi rahmat untuk si pembeli. Iya. Itu memang tugas pemerintah dalam hal yang seperti ini. Jelas ya? Baik. Jadi kezaliman ini kalau dia ada bentuk kezaliman apapun ini kaidah pokok. Dan ini jumlahnya banyak sekali sebab ini dari kaidah-kaidah penting di pembahasan riba. Kemudian juga dari tadi saya sebutkan terakhir ya, bagian yang terakhir insyaallah. Ya, bahwa di antara hal yang terkait dengan larangan jual beli, dari pokok larangan adalah karena dia bisa menjadi sebab mengarah kepada riba. Dia bukan riba, tapi bisa menjadi sebab mengarah kemana? Kepada riba. Jadi kalau dia adalah sebuah hal yang mengantar kepada riba, atau hila kepada riba, hila kepada riba, maka itu diharamkan. Karena itu diharamkan jual beli al-ghina. Al-ghina itu apa? Ya. Al-ghina itu seorang membeli barang dari kawannya secara beransur, kemudian kawannya itu beli barang itu balik, dia beli balik lagi barang tersebut secara cash dengan harga yang lebih apa? Harga lebih murah. Misalnya saya membeli barang dari si A, motor. Harga motor ini 10 juta. Saya bayar secara beransur 10 bulan, 1 juta. Begitu barang saya bawa, ya dari rumah si A saya ambil barang ini, saya bawa pulang, si A datang lagi ke rumah. Dia berkata, itu motor sini saya beli harga 8 juta. Iya. Sebab memang si A tahu bahwa saya beli barang ini bukan untuk saya pakai. Saya beli barang, saya mau apa? Saya mau jual lagi, sebab saya perlu modal saja. Saya jual untuk modal, nanti saya bayar beransur ke dia berapa? 1 juta per bulan. Maka saya karena tahu dia mau, saya mau jual, sudah sini, motor itu biar saya beli lagi. Harganya berapa? 8 juta. Dia beli 8 juta cash, dan saya tiap bulannya mencicil ke dia berapa? 1 juta. Ini hila dari riba. Karena itu dilarang hina ini di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Baik. Nah, ini bentuk dari ina. Ini banyak banyak bentuknya ya, masa kini. Ya, banyak bentuknya. Ini transaksi masa kini. Nah, kadang seorang di penjualan mobil ya. Mobil ini perusahaan mobil, dia punya dua bagian, ada bagian penjualan, ada bagian pembelian. Pembelian mobil bekas. Jadi seorang ingin modal. Biasalah ya, seorang ingin modal ya. Jadi dia cuma punya duit 20 juta. Dia perlu modal 200 juta. Iya. Maka caranya, dia pergi beli mobil. Harga 250 juta. Dia panjar berapa? 20 juta. Iya. Setelah itu dia bawa mobilnya, dia jual harga 230 juta, sudah. Dia dapat modal. Ya, tiap bulannya sisa dia apa? Mencicil, ringan kan? Tapi ini tidak, setelah keluar dari bagian penjualan, dia membeli mobil, sudah selesai beli, dia pergi lagi ke cabang dari apa? Perusahaan itu juga. Dia jual lagi mobil itu dengan harga yang murah. Ini sama ya dengan apa namanya? Ina itu tadi. Itu dilarang kalau dia jual dari pihak yang sama. Tapi kalau dia jual ke pihak yang ketiga, nah ini yang ada silang pendapat di kalangan ulama. Iya. Dan saya sendiri, saya lebih condong kepada pendapat yang membolehkan hal tersebut. Nah itu saya anggap, sebagaimana sejumlah ulama kita menganggap, bahwa itu adalah solusi yang baik bagi siapa yang perlu modal. Jadi kalau dia beli dari suatu pihak, maka begitu dia jual kemana? Ke pihak ketiga. Ya, kalau diambil modal dari situ tidak ada masalah. Jelas ya? Baik, ini mungkin yang saya bisa uraikan untuk kesempatan ringkas ini tentang pokok-pokok jual beli yang diharamkan. Semoga ada manfaatnya. Baik, saya persilakan kalau masih ada pertanyaan terkait dengan pembahasan. Baik. Baik, tadi saya sudah terangkan ya, bahwa ini hukumnya dilihat kepada keperluan manusia pada saat dijual. Ya, kalau orang sangat perlu padi itu kemudian dia timbun, nah ini tidak boleh ya. Itu tadi sudah kita sebut, kaidahnya memberi bahaya kepada orang. Ya, memberi bahaya. Dan diperbolehkan. Tapi kalau beras banyak, hanya saja dia lihat orang sekarang berlebihan. Kalau dia ikut menjual beras sudah berlebihan di pasar, dia simpan saja. Sehingga dia jual, dia apa namanya, di waktu yang lebih bagus harganya. Itu tidak ada masalah. Baik. Ya. Ya baik, ini ada tiga pertanyaan. Yang pertama terkait dengan bahaya riba ya. Saya tadi menyinggung sebagian saja. Demikian kalau ingin dibahas tentang hadis-hadis, ayat-ayat, apalagi hadis-hadis tentang bahaya riba, itu banyak sekali hadis-hadis menjelaskan tentang bahaya apa? Bahaya riba. Hanya saja memang kita ringkas ya, karena keharaman riba saya kira semuanya apa? Memahami. Ya, cuman saja yang kurang di tengah banyak manusia, ya kesadaran akan keharamannya, itu aja yang kurang. Baik. Yang kedua, kalau misalnya sawah seperempat ditukar dengan setengah, ya. Sekarang sawah ini barang ribawi atau bukan? Hah? Nah itu kita kembalikan tadi, kaidahnya sudah kita pelajari. Sekarang sawah barang ribawi atau bukan? Bukan barang ribawi. Ya kalau ditukar berlebih, apa namanya, tidak sama. Misalnya saya punya sawah setengah hektar, saya tukar dengan sawah satu hektar, itu tidak masalah. Tidak masalah. Apalagi kalau memang tanah di sawah setengah hektar ini lebih subur daripada yang satu hektar, itu ada nilai lebihnya memang. Jelas ya. Atau tanah yang satu setengah yang setengah hektar ini lebih dekat ke mana? Ke kampung, daripada yang satu hektar dekat gunung. Nah, ini kan ada nilai apa? Nilai lebihnya. Makanya seperti ini tidak ada masalah. Iya, sebab dia bukan apa? Bukan barang ribawi. Baik. Yang ketiga berkaitan dengan asuransi tadi. Ini saya sendiri sebenarnya di setiap pembahasan saya nggak suka masuk ke dalam mengatakan lembaga ini lembaga itu. Saya hanya memberikan kaidah-kaidah umum. Ya, kaidah-kaidah umum. Ya, dan memang di dalam menerapkan yang sesuai dengan syariat itu kayak gimana? Ya, kita saya sendiri saya belum berani mengatakan semuanya tidak ada yang sesuai dengan syariat, semuanya belum ada yang benar. Ya, tapi kalau saya ditanya, ya paling saya menjawab saya nggak tahu. Kalau bisa dibawakan gambarannya kayak gimana, transaksinya gimana, nah, saya memberikan jawaban sesuai dengan penggambaran. Sesuai dengan apa? Penggambaran. Baik, saya kira itu hal yang saya anggap lebih adil kita dalam menyikapi. Ya Allah Ta'ala. Baik. Maksudnya ada uang riba sekarang. Hah? Ada bunga. Iya. Misalnya kita nabung di bank. Ternyata di bank kita dikasih bunga. Kita nabung bunga ini. Sekarang bunga ini mau diapain? Nah, ini pertanyaan bagus sebenarnya. Dan ini perlu diketahui. Riba itu dari jenis apa namanya harta yang sifatnya dikatakan haram karena cara menghasilkannya. Sebab keharaman pada harta itu berjenis. Ada yang haram pada zatnya, ada yang haram karena cara menghasilkannya. Kalau dia keharamannya karena cara menghasilkannya, ya. Pokok yang pertama, ketika seorang ada riba dari bank, diberi keuntungan oleh bank, maka pokok yang pertama riba itu tidak boleh dikembalikan lagi ke bank. Jelas ya? Sebab kalau dia kembalikan ke bank, dia kumpulkan dua kesalahan. Sudah berbuat riba, setelah itu dia kasih lagi pembuat riba untuk apa? Ya, mengambil keuntungan itu sendiri. Ya, karena itu tidak dikumpulkan antara ganti dan yang terganti darinya. Itu bahasa-bahasa fikih ya, cuman penggambarannya tadi seperti yang saya sebutkan itu. Baik. Yang tidak dikembalikan ke bank, pokoknya. Di mana disalurkan? Kita juga tidak boleh memakannya. Kan begitu? Ya, maka penyaluran bukan bersedekah namanya. Tapi berlepas diri dari harta haram. Ini harta haram ada sama kita bahaya. Kita ingin apa? Berlepas diri darinya. Ya. Nah, inilah yang silang pendapat para ulama di dalam melihat tempat dia apa? Dia menyalurkannya. Sebagian ulama dia pendapat boleh disalurkan di mana saja. Dari proyek-proyek kebaikan. Dan sebagian ulama yang berkata bahwa harta-harta riba seperti itu disalurkan ke fasilitas-fasilitas umum saja. Seperti jalan, orang bikin jalan, jembatan, pasar, dan sebagainya. Iya. Jadi mungkin pendapat yang kedua lebih apa? Lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Walaupun pendapat yang pertama juga punya sisi kekuatan di dalam hal ini. Baik. Coba. Baik, ada pun yang pertama tadi. Misalnya saya kita di dua orang misalnya di Korea sini pinjam dari kawannya 1 juta won misalnya. Nanti kamu bayar aja di Indonesia ya pakai rupiah. Ya dia hitung harganya. Ini nggak boleh ya. Kalau dia tetapkan harga di sini nggak boleh. Kalau dia jual dengan won di sini dia pinjam won misalnya 1 juta dibayar di Indonesia. maka dia bayar dengan harga won di hari itu. Harus dia bayar dengan harga apa? Won di apa? Di hari yang dia apa? Di hari dia mengembalikannya, bukan di hari dia meninggal. Di hari dia apa? Mengembalikannya. Ya, sebab kapan dia bayar, di hari dia pinjam, itu akan masuk ke dalam riba. Jelas ya? Sebab dia mensyaratkan di situ manfaat namanya. Oh ini sekarang masya Allah ya, rupiah lagi turun ini, lagi bagus harga-harga mata uang asing. Oh dihitung dengan harga rupiah sekarang, ya besok bulan depan bagus perekonomian Indonesia turun, apa namanya, dolar yang sekarang misalnya mendekati 12.000 turun menjadi 8.000, ya sudah, berarti dia dapat untung banyak kan begitu. Ya, karena itu disyaratkan penukaran pada apa? Di hari dia kembalikan. Ya, kalau misalnya di sekarang ini agak turun harganya, misalnya won-nya harganya misalnya 7.000 ya, 7.000. Ternyata setelah pas dikembalikan naik won-nya menjadi 9.000. Nah, itu untung dia. Dia tidak pernah berpikir, tapi ketentuan memang dikembalikan sesuai dengan apa? Harga di hari itu. Itu ketentuan. Baik. Yang kedua terkait dengan kredit tadi, sistem yang disebut kredit itu banyak bentuk ya. Ya, hukumnya berbeda-beda juga. Yang disebutkan tadi itu disebut di dalam istilah fikih dengan nama bai'ul murabaha lil amir bisyara'. Iya. Sistem penjualan keuntungan bagi si pemesan barang. Jadi ada tiga pihak. Ada pihak pemodal, ada pihak pemilik barang, dan ada pihak apa? Hah? Pemesan barang. Ya, saya misalnya sebagai pihak pemesan barang, si A sebagai pemilik barang, si B sebagai pemodal. Ya. Saya lihat mobil pada si A ini, mobilnya sudah bagus, saya bawa si B. B, saya pengen mobil ini. Ya, tolong kamu beli, nanti saya cicil dari kamu. Saya tidak punya uang cash untuk apa? Untuk membayar. Maka ini bentuk transaksi yang seperti ini boleh saja, tapi dengan tiga syarat. Boleh, tapi dengan berapa? Tiga syarat. Katakan empat syarat. Iya. Syarat yang pertama, disyaratkan si B si pemodal ya. Si pemodal, dia harus beli dulu mobil ini. Harus dia miliki dahulu. Masuk di dalam kepemilikannya. Sebab kalau tidak masuk dalam kepemilikannya, itu namanya dia menjual sesuatu yang belum dia miliki. Sudah kita terangkan tadi ya, dari salah satu rukun jual beli, syarat jual beli harus apa? Dia memiliki barang. Syarat yang kedua, kalau mobil ini ada kerusakan sebelum terjadi akad antara saya dan pemodal, maka kerusakan ditanggung oleh siapa? Yang memiliki mobil. Kalau si B sudah memiliki mobil, berarti yang nanggung kerusakan siapa? Si B, misalnya dibawa ke rumah, ternyata mobilnya kecelakaan di jalan. Ya. Maka yang menanggung adalah si pemodal, bukan saya. Jelas ya? Demikian pula kalau hilang misalnya. Itu syarat yang keberapa? Kedua. Syarat yang ketiga, kalau saya tidak jadi membeli, maka si pemodal tidak boleh memaksa saya untuk membeli. Ya, itu baru murni dia mau berdagang, tidak ada hilah riba. Ya, kamu mau beli silahkan, tidak mau beli silahkan. Saya bisa jual kemana? Orang lain. Nah, itu baru pedagang namanya. Ya. Tapi kalau diharuskan kamu harus beli, nah ini bisa ada hilah. Cuma akal-akalan ingin dapat apa? Dapat untung saja. Nah, itu bisa dihitung masuk riba. Jelas ya? Ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, kalau terjadi ansuran, cicilan, maka tidak boleh ada denda. Tidak boleh ada apa? Denda. Sebab dendanya itu dihitung apa? Riba. Jadi kalau dia terlambat mengansur, ya dikasih denda 0,% atau 1% dendanya, maka ini dihitung kemana? Dihitung ke riba. Jelasnya itu empat syarat. Yang empat syarat ini, insya Allah ta'ala itu diperbolehkan. Dan itu pendapat yang saya sendiri lebih condong kepada pendapat ini, walaupun saya tidak sembunyikan bahwa ada dari ulama yang tidak memperbolehkan sama sekali. Tapi insya Allah dengan empat syarat ini, itu sudah sesuai dengan ketentuan syar'i dan sesuai dengan dasar yang apa? Kuat. Wallahu ta'ala alam. Baik. Iya, betul. Syaratnya 4 itu. Kalau KPR di atas 4 syarat itu, maka itu enggak ada masalah. Dan disyaratkan bahwa dia bukan bahan riba. Iya, kita anggap pemodal sih, Bang. Karena itu banknya enggak boleh bahan riba, ya. Iya. Kalau dia bahan riba, itu artinya kita tolong-menolong di atas apa? Ya, di atas dosa dan maksiat. Dan Allah telah berfirman, wala ta'awanu alal ismu wal udwan. Jangan kalian tolong-menolong di atas dosa dan bermusuhan. Ya, karena itu cari pemodal yang bagus. Ya, baik. Tadi apa? Tadi apa barangnya? Nah, bukan barang ribawi. Hah? Ditimbang dimakan enggak? Saya gabungkan dua tadi. Dimakan dan di apa? Ditimbang dan ditakar sekaligus. Ya, bukan satu-satu, bukan dimakan saja, bukan ditimbang saja. Tapi barang itu bisa dimakan sekaligus bisa ditimbang. Nah itu, baik. Jadi dia bukan barang ribawi, ya, nggak masalah. Saya. Baik, terkait dengan pertanyaan yang pertama, seorang misalnya sudah terlanjur, dia dikarikan sawah, kemudian dia garap, sudah diambil keuntungan, baru dia tahu hukumnya. Nah, kalau dia baru tahu hukum seperti ini, sudah langsung dikembalikan saja. Yang telah lalu dimaafkan untuk dia. Karena Allah berfirman, "Faman ja'at huma yubatun fantaha falahu masalam. Faman ja'at huma yubatun min rabbihi fantaha falahu masalam." Siapa yang datang kepadanya nasihat dari Rabb-nya, hukum ini sudah tiba, lalu dia berhenti, maka apa yang telah lalu itu dihitung untuk dia. Yang telah lalu dihitung apa? Untuk dia. Tidak perlu dikembalikan, tidak perlu dia minta maaf dan seterusnya. Tapi dia apa? Itu dihitung untuknya. Dia kembalikan sawah itu kepada pemiliknya. Atau kalau dia tetap ingin sebagai jaminan, dia pegang saja, tapi dia jangan kelola. Nah, kalau ingin dia kelola, maka harus dia buat akad dengan pemilik tanah. Saya ingin menggarap. Jadi akadnya akad apa? Sewa menyewa. Ya, tapi ketika dia menyewa, ingat harus dengan harga yang wajar. Seakan-akan tidak ada hutang antara mereka berdua. So, kalau dipengaruhi dengan hutang, nah ini pasti harga akan apa? Harga akan turun. Nah, itu namanya mengambil manfaat. Jelas ya? Terkait dengan pertanyaan yang kedua, dalam masalah seorang mengambil barang dari daerah lain harganya bagus, dan kemudian dia jual di daerahnya dengan harga yang lebih tinggi. Kalau memang harga jual di daerahnya tersebut adalah hal yang wajar di kalangan manusia, tapi kalau hal tersebut tidak wajar dan memberatkan, maka seorang pedagang muslim itu sifatnya diterangkan oleh Nabi di dalam hadis Jabir riwayat Al-Bukhari rahimallahu mra'an samhan idha ishtara, samhan idha ba'a, wa samhan idha ishtara, wa samhan idha taba. Allah berahmati seorang hamba, dia pemurah tatkala dia membeli, pemurah tatkala dia membeli, dermawan tatkala dia membeli, dermawan tatkala dia menjual, dan dermawan tatkala dia apa? Membayar hutangnya. Ya, jadi begitu dia membeli, orang dia tidak terlalu menawar dengan harga apa? Ya, harga menjatuhkan. Tapi dia tawar dengan harga biasa. Jelas ya? Begitu dia jual, menjual, dia jual dengan keuntungan yang sudah wajar. Ya. Walaupun dimaklumi ya bahwa memang sebagian barang itu keuntungannya ada yang berlipat-lipat. Ya. Ada sebagian barang Ya, satu barang kadang keuntungannya bisa 300%. Tapi ini keuntungan 300% itu sudah wajar di tengah manusia. Kalau dia wajar, tidak ada masalah. Jelas ya? Tapi kalau wajarnya 100% keuntungan misalnya dalam sebuah jenis barang, lalu datang orang, dia naikkan 300%, maka ini berlebihan ya, seperti ini. Ya, harusnya dia mengikuti keumuman orang. Ya, nah itulah keberkahan sebenarnya kalau seorang berusaha untuk apa namanya pemurah dalam hal itu, dermawan dalam hal itu, maka itu adalah hal yang baik. Ya, wallahu ta'ala. Baik. Jantan itu tadi. Dibeli. Oh itu lain itu, kalau itu lain. Jadi itu bentuk dari obat, barang sudah ada. Sama kita beli obat, kita minum, itu bukan urusan kita lagi. Ada barang saya ini, khasiatnya begini dan begini, mau beli atau tidak? Dia beli, kita pakai, berhasil atau tidak itu bukan urusan kita. Sama kita beli obat, ya, saya batuk. Saya minum obat, ini batuknya kok enggak hilang-hilang? Enggak. Ya itu bukan urusan si penjual. Sebab dia menjual obat dengan hal yang sudah apa? Sudah lengkap kriterianya, maka setelah itu dia jual, tidak ada masalah. Tapi itu tadi lain ya, kalau dia masukkan pejantan, nah itu hal yang tidak jelas. Baik, itu beda ya masalahnya. Baik, saya kira cukup dulu di sini ya. Insyaallah taala kita sambung nanti di sesi berikutnya. Kita tema terakhir nanti seputar apa namanya, panduan haji dan umrah. Ya, insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.